بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمين مسلمة مسلمين مسلمة sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ni menyambung ke halaman 494 bab 25. Tajuknya perintah agar menunaikan amanah. Amanat merupakan segala sesuatu yang dibebankan kepada seorang atau dipercayakan kepadanya. Amanat ini mencakup hak-hak Allah seperti berbagai macam kewajipan. Juga mencakup hak-hak hamba seperti barang-barang yang dititipkan. Oleh kerana itu, seseorang berkewajipan untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya. Dia harus menunaikannya kepada pemiliknya dan tidak menyembunyikan, mengingkari atau membelanjakannya tanpa adanya izin yang dibenarkan syariat. Apa yang kita dapat faham daripada penjelasan di sini, amanat ini dua. Satu, amanat kita dengan Allah SWT. Yang kedua, amanat kita dengan manusia. Dengan jin tak ada, waalaikumsalam, dengan jin tak ada kena mengenal kita. Amanat kita dengan Allah SWT, agama yang kita anut ni, yang mana terkumpul segala penjelasan amanat di dalam Al-Quran dan hadis. Amanat ni ada dua. Satu, amanat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu, amanat dengan hamba. Kalau dikatakan amanat kita dengan Allah Taala itu agama Islam, agama yang kita anut itu amanah, yang tergandung penjelasan amanat-amanat tersebut itu dalam Al-Quran dan hadis. Kita katakan bahawa agama ini amanah. Kalau kita langkah dahulu di halaman 495, di situ terdapat surah dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna auradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Apa maksudnya? Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, yakni Quran. Amanah di sini adalah Al-Quran. Kalau kita lihat tafsirnya nanti, Al-Quran. Juga bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya itu enggan untuk memikul amanah itu. Kalau kita lihat, disebut di sini, pertama sekali siapa? Langit. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit. Luasnya langit, besarnya langit. Langit yang kita junjung di atas ni, itu dia dipikulkan amanah. Bukan satu langit, tapi 7 petala langit. bumi yang kita pijak. Besarnya bumi. Sehingga kalau kita belayarkan mereka berjam-jam, kita rasa besarnya, luasnya bumi ini. Dan gunung-gunung. Dimanapun kita pergi, kita akan lihat gunung-gunung. Teguhnya gunung. Kuatnya gunung. Maka semuanya itu, makhluk Allah yang besar-besar ini, enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Artinya, khawatir tidak dapat menunaikannya. Lalu amanat itu dipikul oleh manusia. Tapi apakah sifat manusia ni? Sesungguhnya manusia itu amat zalim. Zalim dimaksudkan menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Kalau mengkhianati amanat ini, dia pasti akan dihukuman ke neraka. Dikatakan zalim kerana sepatutnya dia menghumbankan dirinya ke syurga. Tetapi kalau menghumbankan dirinya ke neraka, na'udzubillah. Bermakna menzalimi dirinya sendiri. Dan yang paling teruk sekali, bodoh. Yang amat bodoh. Saya sering diberi amaran, ustaz jangan sebut kalimah bodoh, orang tak suka. Tapi di sini terjemah bodoh, jahulah. Zaluman jahulah, ini sifat yang ada pada manusia. Pertama, zalim. Sama ada menzalimi dirinya sendiri atau menzalimi orang lain. Itu kebanyakan sifat manusia. Peperangan yang berlaku ni, perang apa dunia pertama, perang dunia kedua, ini adalah satu sifat kezaliman. Sebab orang yang tak berdosa banyak dibunuh kerana sifat kerakusan. Tapi zalim yang seperti ini, paling dahsyat sekali zalim apabila seseorang itu menzalimi dirinya sendiri. Bagaimana? Apabila dia menghumbankan, mencapakkan dirinya ke dalam neraka, itu yang paling zalim. Sepatutnya mencapakkan dirinya ke syurga. Jadi, kezaliman dimaksudkan di sini adalah dosa yang dilakukan dan dia tidak memegang amanah yang diberikan kepada mereka. Ayat ini mengatakan bahawa Quran yang nak diturunkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung, mereka tidak sanggup. Tetapi yang menerima, yang mengambilnya manusia, sedangkan sifat manusia zaliman jahula. Jadi supaya kita tidak termasuk dalam sifat yang disifatkan yang buruk ni, zaliman jahula, maka kita pikul amanah ni sedaya mungkin. Apa dia amanah? Saya katakan tadi Islam. Di mana terdapat penjelasan tentang amanah ini dalam Quran. Tak faham Quran, tengok hadis. Sebab hadis adalah penjelasan, bayan bagi Al-Quran. Dan kita tidak akan memahami Al-Quran kecuali kembali kepada hadis. Makanya Imam Al-Balbahri dalam kitabnya Seorang Sunnah, kita tak mungkin memahami Al-Quran kecuali melihat hadis. Saya dah contohkan tempoh hari. Solat. Allah mengatakan, aqimus solat wa atuz zakat. Allah mengatakan, dirikanlah solat dan keluarkan zakat. Jadi kalau solat, apa kata Rasulullah SAW, salu kamara itu muni usalli. Solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Begitu juga yang lainnya. Jadi amanah yang paling berat yang Allah berikan kepada kita adalah melaksanakan Al-Quran dan hadis. Tapi insyaAllah Allah akan membantu dengan cara ada ilmu. Berdekati ilmu, maka mudahlah. Jadi katakan ibadah apapun jenisnya. Contohnya, kalau orang tu ada ilmu, masuk hospital, mudah-mudahan kita semua sehat, kebanyakannya tinggal solat. Sebab tak ada ilmu. Kenapa tinggalkan solat? Terutama kalau orang yang berkeadaan tidak boleh berjalan. Ataupun separuh daripada tubuhnya mungkin tidak dapat digerakkan. Maka tak semayang dia. Kenapa? Bagaimana aku nak ambil semayang sedangkan aku dalam keadaan seperti ini? Akhirnya, dia menjadi seorang kafir. Sebab dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan, meninggalkan solat dengan sengaja kafir. Tetapi yang ada ilmu, alangkah mudahnya. Kalau keadaan seperti itu, kita boleh bertayamum. Kalau kita tak boleh bertayamum, isteri kita boleh tayamumkan. Tapi orang jahil mengatakan, kalau istilah bodoh tadi boleh dipakai, ya kita pakai. Orang bodoh mengatakan, macam mana aku nak tayamumkan, batal nanti. Ya kan? Sebab dalam mazhab mereka, memegang atau menyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahramnya ataupun yang apa suami isteri, maka batal. Sedangkan di dalam Islam, masalah khilafiyah ini, terutama bila terpaksa, maka dikatakan rukhsah. Jadi isteri boleh tayamumkan suami, suami boleh tayamumkan isteri. Tepuk, sapu di muka, tepuk, sapu di atas tangannya. Dah boleh sembahyang. Kalau tak boleh sembahyang berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh bergerak tangan, isyarat dengan mata. Tak boleh bergerak, isyarat dengan mata dengan hati. Mudahnya. Tetapi kebanyakan Tak semayang bila saat-saat seperti itu. Di situlah Allah uji. Maka ilmu akan menyelamatkan kita. Apakah ilmu? Quran hadis. Dan Quran dia ajar bagaimana solat. Bagaimana solat dalam keadaan yang tak boleh berdiri dan sebagainya. Makanya perlunya ilmu. Perlunya selamatkan akidah kita dengan ilmu. Perlunya selamatkan ibadah kita dengan ilmu. Perlunya selamatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia dikatakan amanah dengan ilmu. Saya katakan lagi sekali ya. Boleh katakan setiap bulan atau sering ada orang bertanya kepada saya, tak kira lah orang Singapura ke orang Malaysia atau orang Indonesia sana kadang-kadang telefon. Ustaz, mak saya di hospital. Mak saya sekarang paksa pakai apa? Pakai Pampers tu, pakai Pampers. Kalau ditukar dia punya Pampers mahal. Kadang-kadang dia tak suka ditukar, kenapa? Dia melecit dan sebagainya. Bagaimana keadaannya? Ya semayang dengan Pampers tu lah. Terpaksa. Kalau tak kat luar, ada tahi tu, dalam perut pun masih ada tahi. Kalau kat Pampers tu tak ada kencing, dalam perut dia pun ada kencing. Cuma, bila dah keluar, kalau ikut hukum, mesti dibersihkan. Bagaimana dia nak bersihkan? Separuh, setiap jam, ataupun setiap 2 jam, 3 jam, berak atau kencing. Jadi, menyusahkan dia. Dan dia tidak suka dibuka, macam budak-budak dibuat. Apa caranya? Ya, sembahyang. Separuh pakai kantung tu. Tahu kantung? Ada orang kencing, tak boleh kencing. Kecuali pakai kantung tu. Ataupun pakai kantung untuk berak. Dia tak terasa balik dia keluar. Bagaimana dia nak sembahyang? Bagaimana dia nak gunakan ibadah? Setiap keluar. Yang batalkan wudu apabila keluar, najis itu dari dua jalan. Dari depan, dari belakang. Dari zakar atau faraj ataupun dari dubur. Ini sekarang keluarnya dari mana? Dari perut. Maka dia tidak membatalkan. Ada orang mengatakan macam mana nak sembahyang kita bawa najis? Kita katakan kepada mereka dalam keadaan terpaksa, hukumnya harus, boleh. Kalau kita nak cabut pasang semula, subhanallah, kalau nak buang, benda tu mahal. Sedangkan Allah kasih kita rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Dengan keringanan ni kita mudah. Dengan keringanan ni kita mudah. Tetapi perlu ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak sembahyang langsung. Subhanallah. Betul. Sadiqul Masduq dalam hadisnya mengatakan ada manusia yang ditulis ke syurga sejengkal saja. Jaraknya sejengkal ke syurga. Tapi bila nak mati, sejengkal ke neraka. Bila dia, patutnya dia tidak tinggalkan sembahyang, tidak tinggalkan solat. Tapi dalam diuji oleh Allah Taala kesakitan, sakit, uzur, tak solat. Tak lama lagi meninggal, subhanallah. Itu dikatakan sejengkal ke neraka. Ilmu akan menyelamatkan kita. Dalam keadaan apa sekalipun, kita pasti solat. Kalau tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, dengan isyarat. Tak boleh isyarat dengan mata, dengan hati. Solatlah terus. Kerana tidak ada ruang yang boleh mengizinkan kita tinggalkan solat. Man taraka solat muta'ammidan faqad kafar. Tinggalkan solat, satu solat, sengaja kafir dia. Tobatnya apa? Kembali kepada hukum syarak, yakni tunaikan solat. Tak boleh berwudu, bertayamum. Dan masalahnya, kadang-kadang tayamum, bagi orang kita ni yang tak belajar, dia perlu bawa debu. Sedangkan Imam Tahawi dan Imam-Imam Hadis, apabila menafsirkan ayat, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah, sa'id yang tayyib, debu yang tayyib, yang bersih, yang suci, yang bersih lah. Semua debu tu suci, bersih. Tapi yang paling baik bukan di bawah, tapi yang di atas. Dan Imam Tahawi mengatakan, dan banyak imam lagi, apakah debu? Apa saja yang berterbangan di permukaan bumi, hinggap di mana-mana tu debu. Maka kita kalau nak sembahyang, tak perlulah bawa debu daripada luar. Di atas katil kita pasti ada debu. Jadi, yallah, bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tepuk ke muka, tepuk ke tangan, ya solat. Ataupun bismillah, tepuk ke tangan dulu, sebagai pernah hadis Bukhari ni. Kemudian ke muka. Atau tepuk, kalau ada debu, kita tiup. Eh, tiup. Jangan tak tiup. Supaya mengurangkan debu tu. Kalau di padang pasir, kalau ada debu, kita ketuk seperti ini. Supaya jangan mencederakan, sebab pasir itu kasar. Jadi debu ada di mana-mana, Imam Baghawi mengatakan seperti itu dalam tafsirnya, di manapun kita berada, maka debu tetap ada. Jadi kita tak perlu ambil wudu, pakai air macam mana dalam keadaan uzur dan sebagainya. Jadi sebenarnya agama ini kalau kita faham dengan bertayamum. Solat adalah amanah. Sebab tinggalkan solat kafir. Bermakna Quran dan hadis tak makna bagi dia bila tinggalkan solat. Begitu juga hukum-hukum yang lain. Jadi Allah mengatakan bahawa manusia sifatnya zalim dan jahil. Bagaimana menghilangkan kezaliman? Ibadah. Bagaimana supaya ibadah diterima? Ilmu. Bagaimana ilmu? Ilmu Quran dan hadis. Apa, ataupun apa tu ilmu? Ilmu Quran dan hadis. Dan kita lihat di sini. Kita teruskan apa yang kita nak baca ni. Oleh kerana itu, seseorang berkewajipan untuk menunaikan dengan baik sebaik-baiknya. Dia harus menunaikan kepada pemiliknya dan tidak menyembunyikannya, mengingkarinya ataupun mengingkari atau membelanjakannya tanpa ada izin yang dibenarkan oleh syarak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addu, lihat, al-amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu atau memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat kita kepada Allah SWT melaksanakan agama. Amanat kita kepada manusia macam-macam lah. Kalau berhutang jangan tak bayar. Kalau tak bayar, bermakna kita tak menyelesaikan amanah. Kalau pinjam, kasih balik. Kalau tak dikasih balik, bermakna kita tak menyelesaikan amanah dengan hamba Allah SWT. Jadi ini yang kita akan bincangkan. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memerintahkan agar hambanya menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kalau kepada Allah, agama ya, melaksanakan agama, melaksanakan ibadah. Hal ini mencangkup seluruh macam amanat yang wajib bagi manusia. Baik yang berupa hak-hak Allah atas hambanya yang terdiri dari solat, zakat, mendirikan solat, maka kekalah agama kita. Mendirikan solat, maka kekalah iman kita. Kenapa? As-salatu imanuddin. Solat itu adalah tiang bagi agama. Al-farku baina syirk wal iman tarkus salat. Perbezaan di antara seorang yang syirik dan orang beriman meninggalkan solat. Bermakna solat adalah yang wajib dijaga di antara banyak kewajipan yang Allah sudah berikan kepada kita. Kedua, zakat. Zakat dalam bahasa Arab semakna dengan at-tathir. Tathir, pembersihan. Seperti kita belajar hukum-hukum taharah. Tapi taharah yang kita belajar tentang membersihkan fizikal kita. Membersihkan diri kita. Seperti uduk. Seperti mandi hadas. Itu adalah termasuk bab taharah. Mengenal air, air yang suci, tidak suci. Tetapi satu lagi yang berupa batiniyah. Akidah. Apa ni zakat? Dan orang yang tidak mengeluarkan zakat, sedangkan dia tahu hukumnya, kafir dia. Sebab rukun Islam berapa perkara? 5 perkara. Pertama ucap, kedua solat, ketiga zakat. Meninggalkan dengan sengaja, banyak dalil-dalilnya menunjukkan bahawa zakat itu siapa meninggalkan kafir, sebab sering diiringkan di antara zakat dengan solat. Aqimus solah wa atuz zakat. Betul kan? Seganding. Bila solat, mesti zakat. Bila solat, mesti zakat. Atau zakat, mesti solat. Ini menunjukkan siapa meninggalkan kafir mutlak. Kalau meninggalkan dengan sengaja, dia tahu bahawa hukumnya wajib. Dia tahu bagaimana mengeluarkannya. Kalau dia tak mengeluarkannya, maka hukumnya kafir. Dan boleh dibunuh kalau dikir. Contohnya, bila Rasulullah SAW wafat, ada satu kaum atau kabilah atau satu jamaah ni, dia tak mengeluarkan zakat. Bila diminta oleh Khalifah Abu Bakar, dia mengatakan zakat kan untuk Nabi. Nabi dah wafat, tak ada zakat. Maka bersyurah para sahabat, terutama 6 orang yang Ahlul Hilli wal Aqdi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan ada 2 orang lagi. Mereka sepakat mengatakan perang. Maka bila diperangi, berapa ramai penghafal Quran yang dicintai Rasulullah SAW terbunuh kerana memerangi orang Riddah. Riddah artinya murtad. Riddah murtad. Kenapa murtad tak mau keluarkan? Kalau yang mereka itu dalam zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat dibunuh kerana tak keluarkan zakat, sekarang tak ada orang nak bunuh, tetapi besok di akhirat tanggung sendiri. Dan kalau kita lihat sejumlah ayat-ayat berkenaan zakat dan tafsirnya melalui hadis-hadis yang sahih dan penjelasannya melalui ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama fikih serta ulama hadis, mengeluarkan zakat ini oleh kerana zakat bermakna tathir, pembersihan. Dengan mengeluarkan zakat, semua dalam rumah kita bersih. Faham maksud saya? Dengan mengeluarkan zakat, semua harta di rumah kita, dari beras yang kita makan, daripada air yang kita minum, pakaian yang kita pakai, segala-galanya bersih. Dibersihkan dengan keluarkan zakat. Dan kita melihat dalam kitab-kitab yang memperkatakan tentang zakat, berkahnya rumah dan rumah tangga serta anak beranak zakat. Kalau tak keluarkan zakat, apa makna? Dan menjejaskan semua kekayaan kita. Makanya untuk menjadikan kekayaan di rumah kita ni, ini berupa kekayaan, untuk dibersihkan, jangan lupa keluarkan zakat. Okey. Kadang-kadang mungkin ada orang mengatakan, "Ustaz, saya risau, takut-takut tak kena ataupun tak sebagaimana dikenalkan oleh syarak. Ada kekurangan sana, kekurangan sini." Ada orang seperti itu mengatakan, "Saya tak tahu Ustaz, apakah saya sudah cukup bayar atau tak cukup." Tapi kalau kita dah berusaha supaya zakat kita tu betul, kalau kita katakan terasa sesuatu yang kita rasakan tak cukup atau tak sempurna, bagaimana cara menyempurnakannya? Bagaimana? Zakat sunnah. Apa zakat sunnah? Infak. Infak. Sedekah. Sedekah. Begitu juga solat. Lihat ya. Besok kita akan menghadapi Allah. Pertama sekali yang Allah akan lihat, solat kita. Ditanyakan kepada malaikat yang jaga solat kita ni. Ada malaikat khusus menjaga solat kita. Setiap orang ada malaikat yang menjaga solatnya. Kita dah yakin bahawa Allah jadikan malaikat lebih ramai daripada semua makhluk yang ada. Dikatakan kepada malaikat ni, apakah dia punya sembahyang-sembahyang sunnah? Sembahyangnya ada masalah. Mungkin bacaan, mungkin cara rukuk dan sebagainya. Allah tanya langsung. Cuba lihat dalam hadis. Allah tanya langsung kepada malaikat tadi. Dia tanya kepada malaikat, apakah dia punya sembahyang-sembahyang sunnah? Solat-solat sunnah? Kata malaikat, iya. Selamatkan dia. Begitu juga besok, kita akan ditanya, uang kita daripada mana datang, kemana dibelanjakan? Ditanya. Daripada mana datang, di mana dibelanjakan? Anda boleh jawab, kita tak boleh jawab, Syekh. Profit and loss kita orang sekarang. Untung rugi. Bagaimana untuk mengatasinya? Zakat. Dengan keluarkan zakat, kita membersihkan. Yang dah bersih ini Allah tak tanya. Jadi dengan keluarkan zakat, yang dengan tathir, maka Allah membersihkan harta kita, dan insya Allah kalau kita rasa tidak ada apa, ada masalah yang apa, yang kurang sana kurang sini, maka ditebus dengan infak-infak sunnah ataupun dikatakan zakat-zakat sunnah. Kalau sembahyang tadi ada sembahyang sunnah, zakat juga ada zakat sunnah. Apa zakat sunnah? Infak. Dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang infak akan dikayakan di dunia dan di akhirat. Walaupun tak jadi jutawan, tetapi mencukupi keberkatannya. Tapi berapa ramai orang yang tak keluarkan zakat? Bila keluarkan zakat, dia rasa rugi. Kenapa rugi? Duitnya akan berkurang. Tidak. Allah akan tambahkan lebih banyak nanti. Makanya orang yang tak keluarkan zakat ni bukan bagi senang hidupnya. Dan kita dah belajar bab yang lalu bahawasanya zakat, sama ada zakat wajib atau zakat-zakat sunnah, dia akan membantu untuk menyelamatkan fizikal kita ni semua. Tempoh hari kita dah bincangkan, kalau tubuh kita ni, tulang-tulang ni diceraikan satu, satu, satu, berapa banyak sob? 360. Bagaimana untuk menyelamatkannya? Infak. Bagaimana untuk menyelamatkannya? Zakat. Zakat ni. Zakat wajib dan zakat sunnah. Bukan zakat sunnah saja untuk menyelamatkannya, zakat wajib. Sampai yang ada pada kita semua selamatkan, apalagi di rumah. Jadi, ikhwan, ikhwan muslimin, muslimah yang diberikan Allah SWT serta pendengar Paltok, jangan lokek-lokek untuk infak. Infak ini bukan untuk siapa, untuk anda. Betul kan? Sehingga setiap sen yang kita infakkan, Allah akan memberi ganda. Kama tali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu benih, kita tanam, hidup dia setiap cabang 100 habbah, 100 buah. Dan Yudha'ifu liman yasha. Allah, Allah mengatakan akan digandakan bagi siapa dia kehendaki, tapi dengan syarat apa dia? Ikhlas. Dan Allah mengatakan wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang menerima zakat. Nanti katakan, saya dah beri kepada saudara Ja'far. Besok cerita-cerita-cerita. Kalau Ja'far tu dengar sakit hati kan? Sampai bila dia tak takkan lupa? Itu batal. Seperti kari'a'nas. Seperti menunjuk-nunjuk kepada manusia. Menunjuk-nunjuk supaya orang tiru, okey. Tapi menunjuk-nunjuk untuk riak, syirik. Habis tak ada pahala. Jadi yang kedua, seperti zakat. Puasa. Puasa begitu. Kalau puasa kita ada kekurangan sana, kekurangan sini, mungkin masa puasa kita bergaduh, masa puasa kita mengumpat, masa puasa buat itu dan buat ini. Bagaimana untuk menebus kesilapan-kesilapan dalam puasa sebab kita bukan maksud? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Haji. Haji ada haji wajib dan haji sunnah. Apa tu haji sunnah? Haji sunnah adalah umrah. Tetapi oleh kerana mereka nak haji umrah, haji sunnah, haji umrah ni, pergi haji dalam haji di Mekah, buat apa? Buat umrah. Sebenarnya tidak boleh itu. Rasulullah SAW tidak mencontohkan, para sahabat pun tidak pernah mencontohkan. Tetapi orang kita dah pergi haji, relax-relax, hilang penat sikit pergi umrah. Sampai apa nanti hilang? Sembayangnya, sembayang di mana? Di masjid. Kadang-kadang mereka pergi bila? Dan nak maghrib dia pergi. Nanti maghrib isyaknya, hilang berjamaah di masjid. Sedangkan sekali sembahyang di Masjidil Haram, di Mekah, 100 ribu. Kalau berjamaah, dilebihkan, digandakan lagi 25 hingga 27. Kalau kahwin, lebih lagi. Ini istimewanya orang kahwin. Tapi kalau dah buat umrah, ini semua hilang. Kebesaran kebesaran kemuliaan Masjidil Haram, apabila kita sembahyang di sana, pahalanya besar. Tak ada seperti negeri kita. Itu satu. Kedua, kedua Kaabah. Negeri kita tak ada Kaabah. Kalau nak banyak, banyaklah tawaf. Banyaklah tawaf. Dan kalau dah tak mampu orang tua, apa salahnya banyak orang-orang miskin yang tukang tolak tu, kita bagi dia sedikit, tolak, tawaf. Tapi beritahulah dengan budak tu, jangan laju-laju sangat. Sebab apa? Separuh tolak, selanjutnya nak cepat. Ya? Jadi kita katakan kepada dia, jangan laju-laju. InsyaAllah, apa yang kita kerjakan ni, amanah. Selain daripada menyelamatkan kita punya ibadah, ini amanah. Begitu juga. Dan berbagai macam nazar. Kalau boleh jangan bernazar. Sebab nazar, Rasulullah SAW tak suka ibadah nazar. Ibadah nazar, kata Rasulullah SAW, ibadah apa? Ibadahnya orang yang lokek. Rasulullah SAW tak suka. Kalau orang nazar dapat ditunaikan, tak dapat, tak tunaikan. Katakan, kalau saya, anak saya lulus ni, saya akan bersedekah RM100 atau $100. Tak lulus, tak sedekah dia. Ini bermakna lokek. Jadi insyaAllah, kurangkan nazar ataupun jangan bernazar. Tapi kalau bernazar, wajib ditunaikan. Kalau tak ditunaikan, itu amanah kita dengan Allah. Sebab kita dah janji. Nazar artinya berjanji dengan Allah SWT. Ayatul munafiki thalathun. Tanda munafik itu tak banyak. Kita akan baca hadis di sini. Di antaranya adalah, bila berjanji, dia menyalahi janji. Berjanji dengan Allah, antaranya nazar. Ya? Kafarah. Kafarah ini apabila melanggar sebahagian daripada hukum-hukum Allah. Ya? Seperti orang-orang yang mengatakan kepada istrinya, satu misal, engkau ni, dada engkau ni atau punggung engkau ni sama seperti punggung ataupun dada mak aku. Itu namanya zihar. Apa penebusnya? Kafarah. Fafidyatun ta'amu miskin. Ya, seperti orang yang hari Ramadan, dia buat projek di siang hari sedangkan dia puasa, maka dia kena bayar kafarah. Isteri tak kena tapi suami kena. Dan ini kalau tidak ditunaikan, satu amanah. Kalau dia dah buat tapi tak ditunaikan, dia satu amanah. Kalau amanah ini tidak dilaksanakan, kita akan lihat ayat-ayat orang yang tidak melaksanakan amanahnya, buruknya. Dan lain-lain yang telah diamanatkan kepadanya dan tidak diperlihatkan kepada semua hambanya. Banyak amanah-amanah yang diberikan kepada kita yang Allah tak perlihatkan kepada hamba-hamba yang lain. Dan juga berupa hak-hak hamba atas hamba yang lain. Misalnya titipan, yakni menumpang. Katakan orang tumpang kat rumah kita, satu benda. Jangan kita jadikan benda tu kita punya. orang punya, cuma dia titipkan, tumpangkan. Dan lain-lain yang dipercayakan kepadanya tanpa ada tanda bukti. Hatta janji. Aku nak ceritakan engkau, tapi engkau jangan cerita dengan orang lain. Itu amanah. Jangan lepas orang cabut, satu dunia diceritakan. Bagaimana sekarang nak ceritakan satu dunia? Masuk dalam internet, Facebook dan sebagainya. Jangan saya. Ini bahaya. Besok di akhirat nak pikul ni susah. Jadi kalau kita diberi amanah, kita pikullah sebaiknya. Kalau tidak, besok kita susah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menunaikan amanat itu. Barang siapa tidak menunaikannya di dunia, maka dia akan diberikan hukuman kelak pada hari kiamat. Dia percayakan adanya kiamat? Kalau percaya adanya kiamat, maka jaga-jaga dia. Jangan main-main. Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, la tu'adhdhunnal hukuka ila ahliha yawmal qiyamati hatta yuqadu lisyatil jalha'i binasyatil qarna'i. Kalian benar-benar akan tunaikan hak-hak itu, yakni hak-hak amanah itu kepada pemiliknya yang berhak. Sehingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak untuk membalas, menanduk kepada kambing yang bertanduk. Lihat. Kita keluar tajuk tetapi masih masalah ni. Besok di akhirat, hatta kambing ya. Kambing yang menzalimi kambing yang lain, Allah akan perlihatkan bahawa kambing yang dizalimi. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau satu kambing tak bertanduk. Sekali ditanduk, kambing yang tak bertanduk. Besok di akhirat, kita akan lihat. Kambing yang tak bertanduk itu, Allah beri tanduk. Tanduk semula. Dan begitulah terhadap manusia. Kalau binatang dibalas juga, begitu juga manusia. Dan manusia kalau menzalimi binatang, binatang itu akan balas juga. Kalau binatang dengan binatang dia membalas, bagaimana binatang dengan manusia? Seperti ada manusia ya, sekarang disangka orang Eropah ataupun Mak Saleh yang mengatur undang-undang ni, menzalimi binatang kena hukum. Di dalam Islam tidak boleh menzalimi binatang. Sehingga di Madinah ada seorang duduk digigit oleh semut. Satu semut tu gigit dia, diambilnya api, dibakar semua. Rasulullah SAW marah. Yang cederakan kau, gigit kau satu ekor. Yang kau bunuh semua, kenapa? Ini agama rahmatan lil alamin. Sehingga semut-semut ni mendapatkan rahmatan. Faham insyaAllah? Dan kedua dibakar. Kata Rasulullah SAW, tiada hak makhluk membakar makhluk. Sebab yang membakar makhluk dengan memasukkan ke neraka adalah khaliknya. Siapa khaliknya? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, muslimin dan muslimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amanah ini perlu ditunaikan. Kalau tidak, besok di akhirat Allah minta supaya ditunaikan. Dan di akhirat kita tak dapat menunaikannya. Makanya kalau ada hutang tu amanah, cepat-cepat bayar ya kalau mampu. Kalau ada kesalahan dengan orang lain, cepat-cepat minta maaf. Jangan sampai kita dah mati baru tu. Ataupun dia dah mati baru kita nak pergi kuburnya minta maaf. Bukan macam tu caranya. Begitu juga apa yang kita pinjam, orang punya, kita kasih balik. Kerana bukan milik kita, milik orang tu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kita ada dua dunia? Ataupun dua alam, maaf. Satu alam dunia dan satu alam akhirat. Alam akhirat ni panjang. Tak ada penghujung. Jadi, alam dunia yang ada penghujung ni, yang diberi ruang untuk bermaaf-maafan, yang diberi ruang untuk bertobat kalau amanat yang kita amalkan ini tidak sempurna ataupun kita tak mengamalkannya, cepat-cepat kita bertobat. Kerana Allah, Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Menjaga amanah adalah satu daripada sifat orang yang membersihkan dirinya. Kerana amanah ini kalau ditunaikan, ini keji. Begitu juga, ayat yang saya baca tadi dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Ahzab 72, kita baca lagi sekali. Kerana membaca Al-Quran tak dapat pahala. Yang mendengar dapat pahala, yang membaca pun dapat pahala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalnaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya itu enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu manusia ataupun lalu amanat itu dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi amanah ini luas antara manusia dengan manusia. Isteri memegang amanah suami. Suami memegang amanah isteri. Betul kan? Begitu juga anak terhadap mak atau bapa. Dia ada amanah. Begitu juga terhadap mak kepada anak dan bapa kepada anak. Itu ada amanah. Kita akan bincangkan nanti di antaranya tentang sifat. Yang dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu bertanggungjawab atas perempuan. Tanggungjawabnya itulah amanah. Begitu juga kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah dipertanggungjawabkan dengan amanah dan kamu semua memikul amanah. Isteri memikul amanah suaminya. Dan seterusnya, amanah ini kalau kita bincang amat luas. Jadi amanah saya katakan dalam Al-Quran, kita memahami Al-Quran, melaksanakan dalam Al-Quran itu sudah melaksanakan amanah. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahawa dia sudah pernah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung untuk menjalankan amanah, yakni agama. Dikatakan amanah adalah agama. Ini Islam. Islam adalah Quran. Dan dia akan menjadikan bagi mereka balasan berupa balasan pahala dan siksaan. Serta ya, mengamanati agama ini kepada mereka. Agama kita adalah agama Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama Islam Allah adalah Islam. Jadi orang-orang yang sudah menerima agama Islam ni, tunaikanlah. Tapi berapa ramai ya orang sembahyang pun tak ada. Ya kalau tengok orang apa susah pun dia susah nak tolong. Bermakna dia kehilangan sesuatu yang besar. Apa yang dihilang? Amanah. Kenapa dia kehilangkan? Kerana dia mengabaikannya. Bagaimana dia mengabaikannya? Kerana dia tidak mempelajarinya atau tidak mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan ilmu. Maka semuanya mengatakan tidak. Ya, ini tadi disebut bumi, gunung, begitu juga langit. Semua tidak sanggup memikul amanah ni. Kami akan tunduk mengikuti perintahmu. Kami tidak menginginkan pahala dan juga hukuman. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan taklif, iaitu kewajipan. Taklif artinya kewajipan. Perintah dan larangan dengan semua persyaratannya kepada manusia. Jika mereka menunaikannya, maka mereka akan diberi pahala. Dan jika mengabaikannya, jika mereka, yakni manusia ini, mengabaikannya, maka mereka akan diseksa. Maka mereka pun menerimanya dengan segala kelemahan. Dioffer kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, bukit yang tinggi-tinggi. Mereka tak berani. Tak berani nak ambil. Tapi dioffer kepada manusia, manusia cepat-cepat ambilnya. Sedangkan manusia sifatnya lemah dan bodoh. Sehingga dikatakan di sini, mereka pun menerimanya, yakni manusia pun menerimanya dengan segala kelemahan, kebodohan dan kezaliman. Kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, hanya Allah tempat meminta pertolongan. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik supaya amanah yang diberikan kepada kita, kita dapat melaksanakannya dengan betul. Walaupun katakan kita tak dapat melaksanakan dengan betul, berdoalah kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kezaliman ni apa? Kita tidak mampu mengikul semua amanah ni. Maka di antara doa supaya kita terlepas daripada siksaan Allah, supaya terlepas daripada siksaan Allah kerana kita tidak mampu melaksanakan amanah ni, maka kita di antara doa yang kita dituntut, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang bermaksud, ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami ini, maka kami termasuk golongan orang rugi. Okey, apa dikatakan menzalimi diri kita? Kita dipikulkan amanah. Sebagaimana kalau tidak, kita jadi zalim. Memang kita tak sempat untuk mempelajari itu dan pelajari ini. Maka ada bab-bab yang kita lakukan, banyak kekurangannya. Ataupun langsung silap. Jadi bagaimana untuk meminta kepada Allah SWT supaya diampunkan terus semasa di dunia ni. Minta. Besok bila dah mati, kita nak minta apa pun Allah tak bagi. Dah cukup. Tutup. Jadi sebelum segala-galanya ditutup, kita minta kepada Allah SWT sekarang ni. Jangan diabaikan. Cuma sekali lagi nak katakan, kebanyakan manusia tidak tahu bahawa dia sedang zalim, menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Dia tidak tahu sedangkan dia sudah mengkhianati amanah yang ada pada dia, iaitu Quran Hadis. Bagaimana dia nak tahu? Kembali kepada Quran Hadis sebagaimana kita bincang malam ni. Besarkan Quran Hadis sehingga langit-langit dipenuhi dengan bintang, bulan dan sebagainya, takut menerima amanah ni. Bukit, kadang-kadang tengok bukit, kita nak naik pun tak sanggup. Kenapa? Terlalu tinggi. Pun tak dapat. Permukaan bumi ni, yang begitu luas, yang bermakna bumi ni besar, tak sanggup memikul amanah. Tetapi yang memikulnya manusia, sedangkan manusia dalam keadaan lemah, zalim, dan manusia ni bodoh. Jadi untuk menghilangkan, apa dikatakan kelemahan, kezaliman dan kebodohan, minta taufik kepada Allah. Taufik Allah terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Taufik Allah terdapat dalam Quran dan Hadis. Yang lain tak ada. Jangan pandai-pandai nak cari melalui jalan yang selain dua ni. Sebab keumuman Hadis mengatakan Allah mengkhabarkan melalui lisan Rasulnya, aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan disesatkan buat selama-lamanya. Apa yang tidak akan menyesatkan kita, Quran Hadis. Selainnya jangan diambil. Walaupun yang mempersembahkan sesuatu itu daripada kalangan orang-orang, kata orang sekarang, orang-orang genius, orang-orang intellectual, profesor, doktor, entah apa-apa pangkatnya. Jangan ambil. Kecuali sesuai dengan Quran Hadis. Jangan sibuk-sibuk dengan perkataan mereka yang kita dibodoh-bodohkan oleh kerana mereka. Oleh kerana mengambil kata-kata mereka. Kembali kepada Quran Hadis, kita selamat. Sebab ilmu di mana? Ilmu dalam Quran Hadis. Maka dikatakan alim ulama. Bila memahami Quran Hadis. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Dan seterusnya kita akan meneruskan kepada hadis 199. Sebelum saya teruskan, kalau ada soalan, kita ambil sedikit soalan kalau ada. Supaya dapat relax sekejap. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum wafak dari yang bukan Islam? Wafak? Ini apa hukum wakaf dari yang bukan Islam? Kalau dia kasih kita ambil. Dia tak dapat pahala. Kerana dia dapat pahala, satu ibadah, syaratnya dua. Pertama Islam, kedua, ikut apa? Ikut sunnah. Dia nak wakaf tu, ikut sunnah. Tapi dia tak Islam, maka tak dapat apa dia. Faham maksud saya? Orang nak kasih kita masjid, dia ambil. Jangan tak ambil. Orang nak kasih kita sekolah, dia ambil. Walaupun orang Kristian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orang Kristian, orang jahat bagaimanapun, nak kasih kita ambil. Betul kan? Yang tak boleh mencuri, menipu, tidak boleh. Ambil. Katakan orang Kristian mengatakan, ni gereja tak ada orang sembahyang, wahai orang Islam ambil, jadikan masjid. Dia cepat-cepat ambil. Tapi bukan ambil gitu saja, perlu ada hitam putih. Dengan lawyer dan sebagainya. Macam mana Saudara Jaafar? Tak kata ambil. Tiba-tiba orang kasih kereta. Aku pun dah tak terpakai kereta ni. Kau ambil lah. Gunakanlah untuk dakwah. Walaupun orang kafir kita ambil. Kita katakan terima kasih. Subhanallah. Boleh tak ada masalah? InsyaAllah tak ada masalah. Tapi dengan syarat lah. Kita tidak akan ikut perintah dia ataupun syarat-syarat yang melanggar agama kita. Kau boleh ambil ni. Ya. Tapi aku ada gereja lagi satu supaya ramai. Kau bawa kawan-kawan kau pergi gereja aku sekali-sekali. Tak boleh lah. Sebab lakum dinukum boleh di agama kau. Agama aku. Kalau tak ada syarat, kau ambil lah. Gereja ini daripada terbiar, rusak, kau ambil lah. Kita ambil jadikan masjid. Berapa banyak ya? Gereja-gereja di Eropah bila Islam masuk, dijadikan apa? Dijadikan masjid. Malah penduduk kampung tu sendiri minta kepada orang Islam. Jadikanlah ni masjid, kami tak ada masjid. Sebab dah masuk Islam. Jadi kata Khalifah Abu Bakar, Umar Uthman, dia ambil jadikan masjid. Bukan kita minta, bukan kita rampas, tak. Penduduk tu sendiri, dia katakan tak ada orang nak sembahyang kat gereja ni. Wahai orang Islam, ambillah. Maka orang Islam bukan rampas, tidak. Sebab apa? La ikraha fid din. Silap orang yang mengatakan dalam sejarah, apabila Islam masuk Eropah, maka dirampas gereja-gereja di jadikan masjid. Tak. Tidak ada satu gereja, tokong apa saja yang di Eropah, bila Islam masuk atau di negeri-negeri kufar ni Islam masuk, dirampas, dijadikan masjid, tak ada. Wallahi billahi, saya tak pernah baca sejarah bahawa Islam buat seperti itu. Sebab dalam agama Islam ada satu firman Allah, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Jadi tidak boleh jadikan gereja itu paksa jadi masjid. Tidak boleh. Tokong, tokong Cina tu, kuil Hindu, kita masuk, kau mesti tukar jadi masjid. Haram hukumnya, tidak boleh. Sebab Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Engkau dengan urusan agama engkau, aku dengan urusan agama aku. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Iya, ini dalil. Qat'i. Barakallahu fiik. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita meniru suara Syekh Suraim apabila kita solat? Boleh. Yang penting zayyinul Quran bi aswatikum. Suara mereka tu bagus. Suara mereka tu merdu, suara mereka itu mempersunakan sehingga separuh orang sembahyang di belakang mereka boleh menangis kerana keperduan keasyikan suara yang sudah mengikut sunnah. Quran mengatakan di dalam hadis-hadis zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suara kamu, dan banyak lagi ayat-ayat kan disuruh baca Quran dengan suara yang bagus. Sehingga kalau ada seorang yang alim tapi bacaannya tidak bagus, kemudian ada orang yang tidak alim bacaannya bagus, untuk dipilih jadi imam yang bacaannya bagus tu jadi imam, sebab orang akan mendengar. Dan kita sendiri rasa kan, kalau imam kita membaca dengan bagus, dengan cantik, dengan sedap, dengan merdu. Kalau boleh, Pak Imam bacalah dalam hati. Pak Imam bacalah panjang-panjang. Kami nak dengar bacaan Pak Imam. Tapi bacaannya kalau meletup-meletup, ijajul jilatil ardu jiljalah. Ha? Kita mengatakan kalau boleh Pak Imam ni janganlah baca panjang-panjang. Kerana fitrah manusia suka yang, dan Allah mengatakan Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, maka disukai yang cantik. Ya, pelajari Al-Quran supaya kita dapat membaca suara yang, sebab Islam tu kedua. Pembaca-pembaca adalah contoh bagi kita. Ya, tiru. Tiru. Tak ada masalah. Memang disuruh. Kalau tak tiru mereka, nak tiru siapa lagi? Bacaan mereka boleh ditiru. Jangan segan. Ya? Banyak. Beratus sekarang, syekh-syekh yang membaca Al-Quran dengan begitu bagus sekali. Jadi kita tiru. Nak ikut lagu mereka, silakan. InsyaAllah tak ada masalah. Ya? Kerana itu contoh bagi kita. Ambil lagi satu soalan sebelum kita ke hadis 199. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 tahun lebih bila saya menaiki bas atau MRT, saya tidak duduk kerana saya khawatir kalau-kalau orang yang akan duduk di sebelah saya nanti orang lelaki. Sebenarnya saya kurang pasti sama ada duduk di sebelah orang yang bukan mahram kita ini boleh atau tidak. Minta penjelasan dari Ustaz. Iya, kalau di negeri kita, ikhtilat tu biasa. Ikhtilat artinya campur baur laki-laki perempuan dalam hal apa sekalipun. Cuma yang tak ikhtilat, jamban saja. So, jamban. Jamban perempuan, jamban perempuan. Jamban laki-laki, jamban laki-laki. Betul kan? Ha, kalau kita masuk jamban perempuan, aib. Tapi kalau naik bas ke naik teksi, semacam aja engkau naik lah. Kecuali di negeri Arab seperti di Saudi, naik bas perempuan di belakang. Kalau kita tengok, kita tak boleh masuk belakang. Jadi bas-bas tu di belakang untuk perempuan dan yang di depan tu untuk laki-laki. Daripada tengah tu ke depan untuk laki-laki. Kalau kita takdirkan bahawa duduk di situ nanti ada laki-laki nak duduk, senang aja bila laki-laki duduk tepi kita bangun. Duduk aja, bahaya kan? Nak naik bas. Kalau ada tempat duduk tu duduk saja. Tapi kalau laki-laki duduk sebelah kita, kalau tak senang kita bangun. Memang tidak boleh lah ya. Duduk di sebelah laki-laki ataupun duduk di sebelah perempuan yang bukan mahramnya. Duduk saja tak ada masalah. Kalau naik bas, kadang-kadang bas ni, driver ni gila juga kan. Bawa laju-laju sekali break, anda tak pegang kuat boleh melambung. Ini membahayakan, duduk saja insyaAllah. Kecuali kalau tak mau duduk di tepi laki-laki, bila laki-laki duduk di tepi kita bangun. Ya? Yeah? Ya. Yeah. Itu jawapan saya. Dan kita kembali kepada hadis 199. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu tiga. Jika berbicara, bila berbicara dia berdusta atau bohong, jika berjanji ia tidak mendapati janji atau menyalahi janji, dan jika dipercayai ia berkhianat. Hadis muttafaq alaihi. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, wa in sama wa salla wa da'ama annahu muslim. Meskipun dia berpuasa, mengerjakan solat dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia tetap munafik. Di dalam Quran disebutkan, innal munafikina lakadhibun. Innal munafikina lakadhibun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu pembohong. Tetapi di dalam ayat ni dan dalam hadis ni, bohong yang bagaimana dikatakan munafik? Tidak semua bohong dikatakan munafik. Sebab ada bohong yang sunnah. Bohong sunnah macam mana? Malah ada bohong yang wajib. Seperti dikatakan al-harbu khida. Perang itu tipu helah. Makanya kalau bila perang, kalau saya masuk perang, ini pasti dihitamkan. Tak boleh seperti ini. Dihitamkan baru boleh pergi perang. Supaya apa? Menipu musuh tu bahawa kita muda. Begitu juga orang-orang yang tidak menyeramkan mukanya, boleh conteng-conteng sampai seram. Boleh diconteng mukanya. Tapi pakai alat bukan cederakan lah. Supaya musuh tengok takut. Dan pernah apabila Rum menyerang tentera Islam, didapat diketahui oleh tentera Islam bahawa dia menggunakan gajah. Gajah besar saya. Negeri Arab tak ada gajah dan tak punya gajah. Oleh kerana kata Rasulullah SAW, al-harbu khida, perang itu tipu helah, kena tipu dia. Maka unta kecil. Tapi dihias, dipakaikannya sesuatu yang lebih besar daripada gajah, ditaruhnya warna yang menakutkan. Bila gajah tengok orang Islam dengan unta yang sudah dihias dengan menakutkan, gajah mereka patah balik. Kocar kacir jadinya. Tipu helah kan? Tipu helah. Ini wajib. Supaya orang Islam selamat dalam peperangan. Boleh menang. Begitu juga, di tempat-tempat yang berdebu Rasulullah SAW suruh hentak kaki. Bila hentak kaki, subhanallah, dia punya debu naik, orang di ujung sana mengatakan, ramainya tentera Islam, tengok sampai debu naik. Ini namanya khidak. Sebagaimana sekarang ya, orang-orang yang dikatakan askar, bila baris terpaksa tepuk apa? Kakinya dihentak. Asalnya daripada Islam. Asalnya daripada Islam supaya debu-debu naik ke atas, musuh yang depan ketakutan. Dan banyak lagi dikatakan al-harbu khida. Begitu juga jika sekiranya, tapi jika sekiranya juga betul. Saudara Ja'far ni dengan saudara Abdul Nasir bergaduh. Tiba-tiba saya katakan kepada Abdul Nasir, ya Abdul Nasir, aku dengar Ja'far mengatakan dia sayang kepada anda. Boleh tak tipu? Disuruh tipu. Ini boleh. Supaya apa? Eratkan semula silaturahim. Dan ada juga tipu seperti seorang suami menipu istrinya atau isteri menipu suaminya. Tapi ada sebab. Saya misalkan tempori apa? berikan. Ingat pun. Katakanlah seorang suami, biasanya isteri-isteri yang hamil ni macam-macam perangannya kan? Bila hamil tu ngidam sana, ngidam sini. Tiba-tiba dia ngidam. Ngidam apa? Ikan yang mahal. Ikan yang mahal di Singapura ikan apa? Kurau. Ikan tenggiri. Biasanya lah. Itu ikan mahal. Kata isterinya, abang beli ikan kurau. Tengok harga ikan kurau, cek duitnya tak cukup ni. Sekali beli ikan kembung. Balik di rumah cakap kepada isterinya, sayang, ikan tenggiri tak ada. Yang ada ikan kembung. Tipu kan? Ini tak sampai ke munafik. Yang katakan ini munafik. Jangan nanti tiba-tiba lepas 10 minit atau setengah jam, jiran sebelah bawa balik ikan apa? Ikan kurau. Dia tanya, kau beli kat mana ikan kurau? Dia tanya, ini pasar ni. Sedangkan suaminya pergi pasar ni. Dia tanya, ikan kurau kan tak ada? Banyak melambak-lambak. Pecah lubang. Takkan si isteri mengatakan, abang ni munafik. Tak boleh, Syekh. Tanya dulu kenapa dia tak beli. Ini jangan dikatakan munafik. Misalan, janji nak tengok bola. Bola tu satu daripada maksiat. Pukul berapa? Pukul 9. Kawan tu datang 9:30. Oleh kerana dah 2 gol ke 3 gol dah lepas tak nampak, dia marah kawan yang kau munafik. Kenapa? Janji pukul 9 datang 9:30. Kan banyak seperti itu. Itu tidak boleh. Itu bukan hal beragama. hal yang berkaitan dengan agama, anda tipu, munafik. Seperti hukumnya. Apa hukumnya ini? Kita katakan bid'ah. Sekali ustaz itu mengatakan, dia tahu ini bid'ah. Dia katakan, tak, bid'ah hasanah. Itu munafik. Jangan main-main tu. Misalnya, kita musafir. Kalau musafir, dalam hadis wajib sembahyang qasar. Oleh kerana ustaz tu tak tahu sembahyang qasar, misalnya. Ataupun kehendak orang ramai mengatakan, sembahyang qasar ni tak perlu kerana itu dan ini. Kalau ustaz tu mengatakan, iya, sembahyang qasar tak wajib. Itu munafik dia. Dalam bab-bab berkaitan agama, dia bohong, munafik langsung. Dan begitu juga dalam keadaan di masjid tu, banyak orang munafik tu. Sebab Rasulullah SAW, walaupun tak mengatakan, tapi ada asar sahabat. Kata Rasul, kata Umar bin Khattab, asar sahabat ni, ingat kita kena ambil asar ni. Sebab kata Rasulullah SAW, tamassaku bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kepada sunatku dan sunat khulafa ar-rasyidin yang dapat petunjuk selepasku. Apa dia? Kata Umar, tiga orang daripada kamu, dua munafik. Tiga orang akhir zaman ni, tiga daripada kamu, dua munafik. Bermakna kalau dia ambil seluruh penghuni permukaan bumi ini, kebanyakannya munafik, satu daripada dua per tiga itu, satu saja. Jadi di sini, orang Islam paling banyak di mana? Di masjid. Jadi kebanyakan orang di masjid itu munafik. Bagaimana munafiknya? Terutama bila merubah hukum. Kata Imam Syafi'i, malam Jumaat, tahlilan tu, Imam Syafi'i tak sebut tahlilan. Membaca Al-Quran barang-barang seperti itu, dihadiahkan pahalanya kepada orang mati, kata Imam Syafi'i, bid'ah muharramah. Dia katakan, tak, Imam Syafi'i tak katakan, ini sunnah. Anta munafik anda. Anta mengatakan bermazhab Syafi'i, kalau bermazhab Syafi'i, mesti pegang kata-kata, Imam Syafi'i, ini tak pegang. Tapi mengaku sebagai mazhab, yang paling parah, anta sebagai orang Islam. Anta mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ini bid'ah. Anda mengatakan ahli sunnah wal jamaah, tapi anda buat bina, anda munafik anda. Tapi jangan katakan bi'ainihi dengan orang di masjid, tak boleh. Secara umum itulah dia. Jangan katakan, oh Pak Imam, anda munafik sebab apa? Jangan. Atau sebut nama orang tu yang jadi tekong tahlil, Ahmad. Oh si Ahmad munafik, jangan. Jangan katakan seperti itu. Tapi perbuatan dia tetap perbuatan munafik. Menuduh bi'ainihi hukumnya haram. Jadi munafik ni membahayakan kerana Quran mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang munafik itu jadi kerak api neraka, paling bawah sekali, paling teruk. Allahu akbar. Dan cerita pasal munafik ini paling banyak. Walaupun orang tu puasa, walaupun orang tu solat dan mengaku dirinya sebagai muslim. Okey, yang puasa yang solat ni orang mana? Orang masjid. Sebab solatnya di masjid. Orang yang tak di masjid itu tak puasa, tak solat. Makanya kalau kita katakan sekarang, walaupun orang masjid, kaki masjid tu, tetap munafik bila dia, pertama bila berubah amanah. Okey, kita dah bincang tadi, apa itu amanah? Quran dan hadis. Apa itu amanah? Adalah agama Allah. Bila agama Allah tu dikhianati, bagaimana dia dikhianati? Diubah. Yang wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi wajib, yang haram jadi halal, yang halal jadi, ini munafik, jadi orang munafik, kalau dia tahu hukumnya. Dan kebanyakan orang-orang yang dikatakan ustaz, pak ustaz, kiai, pak kiai, kebanyakan tahu hukum ni. Tapi mereka katakan, apa aku nak buat? Orang ramai dan tak. Apa nak buat? Orang ramai dan tak macam ni. Anta munafik ya, Syekh. Anta lebih menjaga orang ramai daripada agama anta. Bagaimana iman anta? Anta sanggup mengorbankan iman anta kerana orang ramai. Dan anta tak sanggup mempertahankan iman anta kerana Allah. Ini orang munafik ni. Betul kan? Depan kita, begitu. Sedangkan dia mengaku bahawa dia beragama Islam. Dekat depan orang tu, berlainan pula. Berapa ustaz saya panggil? Ya Syekh, anda tahu tak ini haram? Haram tahu. Kenapa anda buat? Apa nak buat ustaz? Saya dah terpaksa. Siapa paksa anda? Yang paksa anda adalah nafsu anda. Sebab anda nak, anda rakus dengan kedudukan tu. Terlalu rakus dengan kedudukan tu, anda rakus dengan title anda. Jadi anda boleh korbankan agama anda, iman anda, Islam anda kerana kerakusan anda tu. Ini kan banyak orang seperti ini. Saya tidak rakus nak masuk masjid. Tak dapat masjid, tak dapat masjid, tak dapat masuk masjid pun tak apalah. Tapi saya boleh sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan dari Rasulnya. Mereka suruh saya ambil tauliah, tak payahlah sekarang. Sebab tauliah saya baca sejarahnya, itu satu penghormatan. Penghormatan bukan diminta, penghormatan diberi. Sekarang saya tak payah minta, selagi kerajaan Singapura mengatakan belum wajib. Kalau dah wajib, kita patuh kepada undang-undang. Tak wajib, Syekh. Saya tanya, tak wajib. Jadi yang kita sebut-sebut nak minta, oh nanti ustaz tak boleh masuk masjid, itu urusan kedua. Kalau saya masuk masjid dipantau, tak boleh, tak boleh, tak boleh, lama-lama saya nak apa? Biar tak dapat masuk masjid. Rasulullah SAW dulu semasa Islam, pada al-Islamu ghariban, saya wudu ghariban kama pada, Islam bermula dengan gharib, akan berakhir dengan gharib, inilah gharibnya. Rasulullah SAW dulu berdakwah di masjid, tidak dari rumah ke rumah, sembunyi-sembunyi macam kita. Tapi saya terang-terang. Makanya berapa kali kena tangkap? 4 kali kena tangkap pasal terang-terang. Apa nak buat? Tapi ini kewajipan. Ditangkap pun, dikasih makan. Ditangkap pun, nak masuk penjara, tak dipukul. Cuma kena bayar itu je lah. Dia tak pukul kita, tapi duit kita dipukul habis. Itu masalahnya. InsyaAllah, antum pun banyak nak bantu dah. Anak kena tangkap, antum bantu. Berapa ramai yang bantu di sini? Dengan anak kena tangkap, berapa kena bayar ustaz? Sekian ribu, nah. Sorang-sorang bangun. Bagusnya jamaah ni disenyap-senyap. Orang lain tak tahu. Itu sunnah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Subhanallah. Ramai sekarang. Makanya insyaAllah dengan bantuan antum, saya bangkit terus ke depan. Tak ada yang boleh menghalang. InsyaAllah. Ya? Dan memang diorang nak tangkap saya lagi. Tapi saya tak minta suruh tangkap. Tetapi kalau dah kena tangkap, nak buat macam mana? Kalau tidak, siapa nak sampaikan amanah ni? Kalau tidak, siapa nak sampaikan amanah ni? Amanah. Kata mal'ilmu mal'un. Menyembunyikan ilmu tu dilaknat. Menyembunyikan ilmu yang hak dikatakan, yang halal dikatakan haram, haram mengatakan halal, sebagaimana mereka lakukan, saya bukan tu. Saya bukan jenis orang tu. Ya? Begitu juga dengan main duit. Saya bukan jenis tu. Anta nak kontrol anak, kasih duit, bukan jenisnya anak. Anta ambil semula duit anta. Ya, ada orang, ustaz, anda urus ustaz punya dakwah. Okey, ini duitnya. Anda cakap itu anda simpan dulu. Kalau anda perlu baru anda nak. Tetapi apa dia nak? Kita ikut kehendak dia. Syekh anak murid ikut guru, bukan guru ikut anak murid. Kalau dah si jahil ikut si pandai, betul kalau si pandai ikut si jahil apa jadinya? Tidak boleh, ya kan? Seperti ayat wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau yang ini orang pandai ikut kebanyakan orang yang bodoh di permukaan bumi, engkau akan disesatkan mereka. Jadi yang bodoh itu kena ikut yang pandai. Bukan yang pandai ikut yang bodoh. Sekarang di Singapura, yang pandai ikut yang bodoh. Yang bodoh mengatakan buat ini, buat dia. Auzubillah. Betul kan? Okey, kita teruskan. Hadis ini adalah hadis sebagaimana kita lihat di sini Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang tambahan tadi adalah diriwayatkan oleh antaranya Imam Muslim. Kandungan hadis, kita terus ke kandungan hadis. Pembatasan pada ketiga tanda tersebut sebab kegiatannya ataupun ketiganya sudah cukup untuk mengingatkan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan kerosakan yang lain. Di mana pangkal agama itu terbatas pada tiga hal, iaitu ucapan. Makanya orang-orang Arab terkenal dengan mengatakan man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Banyak cakap, banyaklah silap. Begitu juga perbuatan dan niat. Disebutkan bahawa kerosakan ucapan itu terletak pada perbuatan dan niat. Disebutkan bahawa kerosakan ucapan itu terletak pada dusta. Kerosakan perbuatan terletak pada pengkhianatan. Dan kerosakan niat terletak pada pengikraran. Poin seterusnya, barang siapa yang di dalam dirinya telah menyatu sifat-sifat tersebut, maka dia sudah masuk dalam kategori munafik yang pengakuannya sebagai Muslim tidak lagi bermanfaat. Dan poin seterusnya, jujur dalam bicara, menepati janji dan menunaikan amanat merupakan suatu hal yang wajib, bukan sunnah. Seseorang Muslim hendaknya selalu menyesuaikan ucapannya dengan perbuatannya. Jangan cakap lain, buat lain. Dan seterusnya, solat dan puasa merupakan ibadah yang menggembleng dan mensucikan diri serta mengajak kepada akhlak terpuji. Jadi, cerita pasal solat, memang solat. Sehingga Allah mengatakan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itulah yang boleh menegah kita daripada pekerjaan fahsyak. Fahsyak yang ini apa saja. zina, nipu dan sebagainya, wal mungkar. Mungkar paling mungkar adalah syirik. Adalah syirik. Maka kalau orang melakukan kesyirikan dengan solat, insyaAllah dia akan tertebus kesyirikannya. Sebab dalam solat kita mengucapkan beberapa kali, la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari dapat memberi manfaat kepada semua. Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan, insyaAllah. Saudara Lunasir, teruskan kepada soalan. Muslim ini, kalau ada soalan di sini, dapatkan mikrofon ya, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud zihar dalam fahi haman Ustaz? Zihar? Zihar. Jihad. Zihar, zihar. Jihar. Apa tu zihar ya? Yang tadi Ustaz terangkan. Oh tu zihar. Zihar menganggap isteri kita sama seperti mak kita. Ini amalan jahiliyah. Apabila marah kepada isterinya, supaya isterinya, kata orang Melayu, gantung cerai. Apa gantung tak bertali? Itulah istilahnya. Cerai ni dicerai. Tergantung dengan cerai tapi tak bertali. Artinya tak ada penghujung. Jadi orang-orang zahiriyah dulu, kalau orang marah dengan isterinya, dikatakan anti kadahri ummi. Dadamu seperti dada ibuku. Maka lafaz ini menunjukkan bahawa dia sudah dicerai tapi tak boleh kahwin. Dia tak boleh bersetubuh dengan suaminya dan dia tidak boleh kahwin yang baru. Ini satu kezaliman yang ditimpakan kepada wanita oleh orang suami, oleh seorang suami kepada istrinya. Itu zaman jahiliyah. Jadi ada seorang laki-laki menzihar istrinya, maka istrinya jumpa Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tak boleh menjatuhkan hukum sebab hukum bukan daripada dia, hukum daripada Allah SWT. Ya. Makanya turun ayat qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah dan seterusnya. Bila wanita ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dizihar oleh suamiku. Bermakna dia sudah dicerai tapi tak boleh kahwin yang baru dan dia tak boleh setubuh dengan suaminya, tak boleh disentuh tapi tidak boleh kahwin, tak tercerai. Macam mana sampai matilah dia berkenaan seperti itu. Bila diadukan kepada Rasulullah SAW, maka turun ayat tadi. Allah mendengar pengaduannya kepada Allah. Sebab dia langsung minta kepada Allah. Maka turun ayat. Kafarahnya. Saya sebut tadi kafarah. Laki-laki yang buat seperti itu, maka kena puasa 60 hari berturut-turut. Asalnya apa dia? Bebaskan seorang hamba. Kafarahnya. Kemudian, kalau tak dapat membebaskan seorang hamba, dia kena puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tak dapat puasa 60 hari berturut-turut, dia makan 60 orang bagi miskin. Itu namanya zihar. Kafarah daripada zihar. Subhanallah ya. Zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan, makbul doanya. Minta kepada Allah, Allah dengar. Ya. Makanya bila dia wafat, apa kata Umar, inilah wanita yang pengaduannya didengar oleh Allah yang di langit. Itu kata Umar. Ini bermakna Allah di mana? Di langit, Syekh. Tentang tafsir ayat ni. Allahu Akbar. Itu arti zihar. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kafarah dan fidyah apa perbezaannya? Fidyah tu ta'amu miskin. Fidyah hanya memberi makan orang miskin. Kafarah, pertama, membebaskan hamba. Kedua, puasa 60 hari. Ketiga, baru fidyatun ta'amu miskin. Jadi kafarah lebih berat daripada fidyah. Seperti orang yang tidak boleh berpuasa. Bukan kena kafarah, tapi kena fidyah. Orang yang tua, 65 tahun, 70 tahun, tiba-tiba tak boleh puasa. Kalau puasa membawa mudarat, maka dia kena bayar fidyah, bukan kafarah. Tetapi kalau masih boleh bersetubuh, dia setubuh, seorang laki-laki, perempuan tak kenalah. Laki-laki itu kena apa dia? Kena kafarah. Bukan fidyah saja kafarah. Apa dia? Sembahyang. Apa? Kena membebaskan seorang hamba. Ataupun puasa 60 hari. Ataupun beli makan 60 orang miskin. Dan puasa tak boleh lat-lat. Berurutan langsung. Itu namanya kafarah. Itu jawapan secara ringkas. Kalau cara istilah-istilah fiqh panjang nanti. Faham ni yang penting. Okey, teruskan soalan. Ada soalan di sini? Kalau tak ada soalan, kita sambung. Ni subjek yang saya dah janji. Kewajipan menuntut ilmu dan adab guru. Sampai di mana saudara Abdul Nasir? Tak ingat. Kerana buku ni kena habiskan ya. Siapa ingat sampai di mana kita? Saudara Jaafar? Apa dia? 136. Lihat 136. Dah penghujung kita. Ya, insyaAllah. Ikhwan, ikhwat, muslimin, muslimah. Kandungan buku ini, persennya, saya ambil daripada sebuah buku Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimin. Bukan saya reka buku ini. Dan saya ambil juga daripada buku yang lain. Seperti kita ambil fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Ya? Jadi, buku ini bukan saya tulis klaim mata. Sebelum saya menulis buku ini, dulu semasa kuliah dengan masyarakat banyak catatan-catatan yang saya masih ingat. Jadi inilah hasilnya. Dan saya menulis ini bukan bertujuan untuk membalas dendam kepada pelajar-pelajar yang tidak mengikuti manhaj salaf. Bukan, bukan. Tetapi bagi saya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila kamu melihat kemungkaran, adalah kamu ubah dengan tangan kamu. Fa'in lam yastati' fabilisani. Apabila tidak mampu dengan tangan kita tidak bincangkan, apa itu tangan maksudnya? Kemampuan. Maka dengan lisan. Kalau tak boleh dengan lisan, dengan hati. Dengan hati, hati dibiarkan. Tetapi yang ketiga itu, adhaful iman. Saya tak mau jadi orang itu da'if iman. Jadi bila melampau-melampau, banyak pelajar-pelajar yang terlalu biadab, maka saya menulis ini. Tulisannya dah ada. Pada masa itu tidak dibukukan. Tetapi bila dibukukan, ada mengatakan inilah ustaz. Dia nak balas dendam, maka tulis buku ni supaya ramai orang benci kepada dia. Tidak, bukan itu maksudnya. Saya tak benci kepada antum. Tapi saya menjalankan tugas amanah. Ya? Jadi apa yang saya hasilkan di sini bukan untuk ditujukan kepada individu, tak ada. Saya tujukan kepada semua supaya dalam akidah kita ataupun dalam manhaj kita, manhaj salaf, perlu dibetulkan pertama akidah. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Ketiga, bertalaki. Bertalaki mesti ikut cara manhaj salaf. Bukan sembarangan. Di antara cara yang ditunjukkan, yang paling cantik sekali, tulisan-tulisan bagaimana kembali kepada manhaj salaf bertalaki, tulisan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana kita nukil dan imam-imam yang lain. Okey. Semasa menuntut ilmu, tak boleh takbur, tak boleh riak, tak boleh membesar diri. Ada separuh, bila dengar ustaznya itu saja, ustaz tidak ilmu, dia rasa dia lebih berilmu. Maka dia soalan-soalan yang mencabar ustaznya. Soalannya bukan kerana dia nak tahu, tetapi untuk mengetahui ilmu ustaznya. Ataupun nak diberitahu kepada yang lain bahawa ustaz ini tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, jom cabut, jangan duduk-duduk dengan ustaz tu. Ini banyak yang berlaku sekarang. Ya. Jadi kita kena ikhlas. Kerana di dalam hadis 136 tadi ya. Yes. Ya, yang di atas dulu. Kita ambil yang di atas. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibir. Yang mana hadis ni kalau kita lihat 143 rujukannya hadis Muslim, Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, Ibn Hibban dan ada lagi perawi-perawi yang lain. Maksudnya, tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meski hanya sebesar biji sawi. Jadi sombong kepada siapa pun tidak boleh, terutama kepada guru anda. Inna Allah auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kamu bersifat tawadhu'. Apa arti tawadhu'? Merendah diri. Sehingga tidak meninggi diri antara seorang dengan seorang yang lain. Tidak bermegah-megah diri antara seorang dengan yang lain. Ya, kalau kamu dah ada ilmu, jangan megah. Ajarkan kepada orang lain. Jangan megah di depan guru antum. Cuba. Tawaduknya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengajar bab wudu. Subhanallah. Saya baca buku ni. Tawaduknya Imam Ahmad. Imam Ahmad bila mengajar wudu, dia tak mengajar sela-sela. Tapi seorang anak muridnya, dia katakan kepada Imam Ahmad. Tapi bukan di depan anak murid seperti ini. Bukan di depan khalayak ramai. Dia pergi ditarik tangan gurunya. Apa kata anak muridnya? Ya Imam, ataupun ya Syekh, aku jumpa hadis ini diberi. Subhanallah, Imam Ahmad terkejut. Kata Imam Ahmad, inilah hadis yang tak pernah aku jumpa. Maka dikatakan engkau guru aku. Lihat satu hadis. Bukan dia nak pelekit Imam Ahmad, tetapi dia sampaikan hadis yang mungkin Imam Ahmad belum jumpa lagi. Tapi dia jumpa. Mulianya bagaimana? Ditarik tangan Imam Ahmad, dibawa ke hujung, dikatakan. Imam Ahmad mengatakan engkau guru aku. Dalam satu hadis ni. Lihat. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh bersifat yang tidak sopan kepada guru. Kalau tidak, ilmu kamu akan ditarik. Dan banyak hadis-hadis yang kita bincang bahawa ilmu ditarik di antaranya di hari kiamat kerana melawan guru. Sebab guru itu adalah pengganti Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Yang diwariskan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para Nabi dan para Rasul tidak pernah mewariskan dirham, dirham dan dinar. Tapi diwariskan, innamal yuwarithu al-ilm. Mereka mewariskan ilmu. Jadi pewaris Nabi ini jangan dikutuk, jangan dihina, jangan di itu-itukan. Kita kalau tak senang, diam-diam, angkat kaki, jangan kacau. Itu lebih mulia. Okey, apa itu sombong? Apa itu sombong? Sombong ialah tinggi hati. Dalam hati dah mula sombong. Pujinya hati. Angkuh. Bongkak. Congkak. Dan pungah. Menyombong ialah berlaku sombong. Membesar-besarkan diri. Hatta bahasa Melayu menafsirkan kalimah sombong sebagaimana dalam kamus dewan sesuai dengan kehendak agama. Kehendak agama macam itulah. Sebagaimana kita dah bincang. Jadi kalau kita katakan dalam bahasa Melayu, apa itu sombong? Ini dia. Sebab kamus dewan mengatakan seperti itu. Dalam Sahih Muslim menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنان ونعله حسنان. قال إن الله جميل ويحب الجمال. الكبر عيني ديفينيسينيا. الكبر بطر الحق وغمض الناس. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar biji sawi. Dzarrah di sini bukan biji sawi. Dzarrah di sini adalah sebesar atom. Sehingga dalam bahasa Arab, kumbulat dzarriyah adalah bom atom. Atom ni kita tak boleh nampak ya. Kita tahu kuasanya saja. Atom, proton, neutron ni semua benda ada tapi kita tak nampak. Subhanallah. Jadi sebesar itu pun, kata Nabi tidak masuk syurga. Seorang berkata, ada seorang yang senang, yang disuka kalau pakaiannya dan sandalnya bagus, yang dicantik, mungkin berjenama, mungkin dia mampu beli, belilah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah atau cantik dan menyukai yang indah, keindahan yang dikecantikan. Kemudian dikatakan kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Gurunya kasih kebenaran, dia tak boleh terima. Itu sombong. Ataupun meremehkan yang lain, itu sombong. Yang seperti ini, kata Nabi, la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga. Begitu juga, Imam An-Nawawi rahimahullah membenci kesombongan dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah membenci kesombongan dalam menuntut ilmu. Beliau berkata, meremehkan manusia artinya menghina mereka. Sedangkan menolak kebenaran artinya menolak dan mengingkari kebenaran yang berpunca kerana merasa tinggi diri, sombong dan sempurna. Ini cerita pasal apa? Pasal berguru. Imam Nawawi diduduk dalam majlis syekh. Ya, dia rasa dia lebih sempurna daripada syekhnya. Kemudian sombong diri. Dia menyoalkan soalan-soalan yang kononnya tak syekhnya tak boleh jawab. Kebetulan daripada beberapa soalan, satu soalan dijawab juga oleh syekhnya tapi bertentangan dengan kepala dia. Akhirnya yang 10, satu yang satu menurut dia silap tapi sebenarnya bukan silap, itu yang diwar-warkan ke mana-mana. Akhirnya orang meninggalkan syekhnya kerana satu benda yang dia tidak faham. Maka ini berlaku. Dalam zaman mereka berlaku, apalagi akhir zaman. Memang ada orang yang sengaja duduk untuk mencari kelemahan ustaz-ustaznya. Maka diambil satu perkataan daripada majalah mana ke, buku mana, maka dicatat. Ditanyakan kepada gurunya. Tiba-tiba jawapannya tak sama. Kalau tak sama, kalau masalah fake, itu masalah khilaf Masalah khilafiyah. Oleh kerana dia bodoh, terus disalahkan gurunya. Dibawa majalah tu ke hulu kile, kau tengok ustaz tu jawab salah. Tetapi bila dirujukkan kepada ahli ilmu, ahli ilmu mengatakan ini masalah khilaf. Seperti di Singapura. Kebanyakan orang Singapura, dah ambil sembahyang, pegang perempuan batal kan? Batal. Tetapi imam-imam yang lain mengatakan tak batal. Kalaulah itu dibawa kepada jamaah yang saya katakan tak batal, diambil daripada Imam Syafi'i buku Om, diambil daripada Imam Syafi'i buku Al-Muhazzab, diambil daripada Imam Syafi'i buku Nihayatul Muhtaj, ini tiga buku ni mengatakan batal. Kau ambil mazhab Syafi'i, bagaimana mazhab Maliki Hambali? Ini masalah khilaf. Jadi kalau ini dikedepankan, orang ini membinasakan majlis-majlis ilmu. Dan majlis ilmu dibinasakan sekarang oleh siapa? Oleh anak-anak murid yang tidak bertanggungjawab. Betul kan? Ini berlaku. Saya ingatkan ni, bukan saya nak balas dendam ataupun lepaskan geram, lepaskan emosi, bukan. Tapi saya keberatan. Sebab perpecahan ini amat membahayakan. Okey, di sini. Kata Imam Nawawi apa dia? Kalau kita faham ni, ini berkaitan dengan sikap seorang pelajar dengan guru. Saya baca lagi sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullah, meremehkan manusia artinya menghina mereka. Disebut di sini, menghina mereka. Diremehkan gurunya bermakna menghina gurunya. Sedangkan menolak kebenaran artinya menolak dan mengingkari kebenaran yang berpunca kerana berasa tinggi diri, sombong dan sempurna. Okey, siapa yang bawa kebenaran? Yang bawa kebenaran guru antum. Dia sibuk menyebutkan dirinya. Ada yang sepanjang umurnya menyebutkan dirinya untuk menyampaikan kebenaran. Tiba-tiba antum, usaha gurunya yang berpuluh-puluh tahun, antum hancurkan dengan perkataan antum. Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Jadi bertobatlah orang-orang yang sudah melakukan hal seperti ini. Bertobat. Kalau tidak, depan Allah SWT berat itu. Bin Ashrati Sa'ah Qubidal Ilm. Ibn Mubarak mengatakan, di bawahnya hadis, tanda-tanda kiamat ilmu akan ditarik. Bagaimana ditarik? Kata Imam Al-Mubarak, guru difitnah. Akan ditarik. Bagaimana? Orang tak akan datang kepada guru itu lagi kerana difitnah. Sekarang berlaku di sini. Difitnah gurunya supaya jangan datang. Kata Ibn Mubarak, besok di akhirat anda kena tanggung sebanyak orang yang meninggalkan majlis ilmu. Kalau orang tu buat syirik, buat khurafat, buat takhayul, buat dosa, kata tanggung. Karena anda sudah memisahkan dia daripada gurunya. Sedangkan gurunya mengajak ke syurga. Sedangkan kebodohan ini membawa ke mana? Ke neraka. Ini bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi berlaku di sini. Dicari kesalahan gurunya. Dicari kesalahan gurunya. Dapat subhanallah, dia buat meeting. Diwarakan sana, tak SMS. Sekali terlepas SMS-nya, masuk ke telefon Nana. Baru pada muka. Salah SMS dia. Di forward semua, masuk ke Nana. Tapi Nana tak berusahakan, delete aja supaya jangan fitnah. Kata Ibn Mubarak apa dia? Inilah di antara tanda-tanda ilmu ditarik. Siapa menyebabkan ditarik? Anak murid tu sendiri. Jadi jangan main-main. Yang lain anda boleh buat biadab. Tapi dengan guru dan ibu bapa jangan. Dua ni, ibu bapa dan guru, anta jangan biadab. Masalahnya masalah ilmu. Takut ditarik ilmunya oleh Allah SWT. Oleh kerana itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di dalam bergerak mahupun diam, sentiasa berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, dia berkata, saya tidak menulis sebuah hadis pun kecuali saya telah mengamalkannya. Sampai saya berniat teringat bahawa Nabi SAW berbekam dan memberi Abu Talib satu dinar. Maka begitu pula saya memberi pembekam suatu dinar ketika saya berbekam. Apa kaitannya? Biasanya guru ni buat dulu. Dah buat baru sampaikan kepada kita. Sebab di dalam Islam kita kena belajar. Setelah belajar, dipahami. Setelah dipahami, dihafal. Kemudian diajarkan kepada orang lain. Tak boleh simpan sebab menyimpannya. Imam Ahmad dah buat seperti itu. Begitu juga, Imam Bukhari, setiap hadis, sebelum dikatakan sahih, dia sembahyang dulu. Sembahyang apa? Sembahyang istiharah. Setiap hadis, tidak terlepas satu hadis, kecuali Imam Bukhari sembahyang dulu, sembahyang istiharah. Setiap hadis. Diulang. Supaya minta tolong kepada Allah bahawa hadis ini betul sahih. Dan sekarang tidak dipertikaikan hadis tentang sahihnya Imam Bukhari hadisnya. Begitu juga Imam Ahmad. Dia tidak akan mengajarkan satu perkara kecuali dibuat dulu. Oleh kerana dia buat dulu, maka kesannya subhanallah. Setelah Imam Syafi'i, banyak orang kembali kepada Imam Ahmad. Subhanallah. Dan kita ambil satu hadis lagi. Yang mana hadis ini adalah hadis. Kalau kita lihat rujukannya hadis riwayat Ahmad, Tabrani, di dalam Awsat dan dikatakan oleh Syekh kita Albani adalah hadis yang sahih. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak mahu menghormati orang yang lebih tua. Orang tua perlu dihormati. Tidak menyayangi yang muda. Yang muda disayangi. Dan tidak mengetahui hak seorang alim atau ulama atau guru. Kata Nabi, bukan golongan kami. Di antaranya apa dia? Menghormati guru. Kemudian, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kamu bersikap tawaduk. Sehingga tidak ada orang yang berbuat andaya terhadap orang lain dan tidak ada yang berasa lebih hebat dari orang lain. Artinya dengan tawaduk, tak ada orang yang teraniaya sebab tawaduk kita. Dan tidak ada orang yang diperkecilkan sebab dia tawaduk. Apabila dia tak sifat tawaduk, gurunya pun jadi mangsa. Orang tuanya pun jadi mangsa. Kawan-kawannya pun jadi mangsa. Dan semua jadi mangsa dia nanti. Faham maksud saya? Apa dia? Kebodohan dia. Ingat dia tuan-tuan, almar'u ala dini khalili. Seorang itu mengikut siapa jadi kawan. Orang-orang seperti ini jangan jadikan kawan. Tolong jangan jadikan kawan. Tinggalkan. Supaya dia sedar, kemudian dia insaf. Kalau tidak, kita mesti pegang apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, hadis Bukhari, hadis sahih. La'anallah man awa muhdithan. Allah la'anat orang yang bekerjasama dengan membuat kerosakan seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala di langit la'anat orang yang buat kebinasaan seperti ini. Man awa muhdithan, muhdithan di sini dua. Satu bid'ah dan satu kebinasaan. Siapa yang dibinasakan? Ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Guru. Siapa guru? Orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau antum khianati, subhanallah, Allah laknat. Allah laknat. Dan hadis tempoh hari kita dah baca, ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Sesungguhnya benar-benar apa yang ada di permukaan bumi ini terlaknat. Dan terlaknat apa apa saja di dalam bumi ini, di permukaan bumi ini. Illa alimun wa muta'allimun. Kecuali orang yang mengajar dan orang belajar. Takkan terlaknat. Hadisnya disahkan, kita bincang tempoh hari. Kecuali orang yang alim dan orang yang belajar. Dua-dua takkan kena laknat. Tetapi kalau anta dah laknat guru anta, macam mana anta tak kena laknat? Jadi ini peringatan kepada semua. Saya rasa sampai di situ dulu. Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Ditulis ya, supaya kuliah akan datang, kita akan dapat sambung insyaAllah. Ya, teruskan kalau ada soalan. Kalau yang jamaah di sini akan tangan ataupun gunakan mikrofon. Saudara Abdul Nasir ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Tentang tadi yang Ustaz terangkan, bila Ustaz-Ustaz di masjid, adakah mereka itu orang Islam? Adakah mereka itu tergolong dalam ayat mereka menjual agama demi keuntungan dunia yang sedikit? Tengok niatnya. Kalau niatnya cari duit, memanglah. Yastaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Asalnya ayat ini turun kepada Yahudi. Tetapi siapa yang menyerupai Yahudi, kenalah ayat ini turun kepada Yahudi. Tapi dalam hadis, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum itu. Jadi bagaimana menjual agama Allah, di antaranya mendapat keuntungan daripada apa yang diusahakan. Katakan, kalau ana katakan tahlilan ini haram malam Jumaat, tak dapatlah ana apa? Makan free. Apa lagi? Tak makan free, dapat apa? Duit, fulus. Kalau musim maulid nanti, kan bayarnya lebih besar. Pagi ceramah, tengah hari ceramah, petang ceramah, malam ceramah. Sekali ceramah berapa dibayar? Dan maulidnya orang Melayu kan ada kodoan-kodoan. Dan pada masa itu kan banyak ustaz-ustaz yang tak cukup. Banyaknya ustaz ni tak cukup juga. Kalau aku katakan maulid ini bid'ah, hilanglah ini semua. Kalau anda katakan maulid ini bid'ah hasanah, dapat semua. Ini jual agama sih. Ini jual agama. Tak kira ustaz mana pun. Tak kira ustaz mana pun. Ataupun ada hari-hari tertentu yang dijadikan hari pesta. Ya, ustaz-ustaz pun mengatakan, "Eh, boleh ini, tak ada masalah." Dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah, Iqtida Siratul Mustaqim, ini dijelaskan tentang orang-orang yang seperti ini. Apa dia? Menjual agama dengan harga yang murah. Apa artinya? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi untuk mempertahankan kedudukannya. Saya katakan istilah tadi, rakus dengan kedudukannya. Dengan kedudukannya mungkin dia diangkat sebagai orang alim. Dengan kedudukannya dia senang dapat fulus. Ya syekh, ini bahaya. Teruskan soalan. Halas, tak ada soalan? Ya. Ikhwan, ikhwat muslimin dan muslimah, kita akan adakan daurah pada 25 hari bulan. Dan malamnya yang ikut kuliah di masjid, bukan di masjid, di mana, di Wisma, pada malam tu, malam tu saja kita cuti. Ya. Kedua, tiket-tiket yang ada pada antum yang mungkin ambil dulu kemudian nak dibayar kemudian, tiket ni kalau boleh dikembalikan cepat. Sebab kalau satu hilang, macam mana ustaz? Kalau satu hilang kita kena ganti $50. Ha, jadi saya tak mampu kalau banyak. Jadi kalau ada yang belum kembalikan, kembalikan. Jangan segan, kalau tak mampu kembalikan. Ya. Pertama kita nak tahu berapa ramai yang akan datang. Sebab kami diberi permit oleh polis 300 orang. 300 sob eh? 350 ke 300? Pastikan 300 sob. Ya, dengan pembantu gitu gini mungkin 320, 330. 300. Ya. Kami sekarang saya saja yang hadir lebih kurang 150 lebih. Tak ada yang lain. Ya, jadi kami nak tahu hadir atau tidak hadir. Tapi kalau dah penuh, kami katakan minta maaf, kami tak dapat izinkan antum hadir. Tapi kami belum pasti dan kami akan elankan ke Paltok kalau penuh atau tak penuh. Tetapi jangan kecewa, yang tak hadir kami hadiahkan sebagai infak satu buku. Dan buku ni kita akan live Radio Hang sebelah pagi. Adapun sebelah petangnya lepas main zuhur mungkin kita melalui Paltok. Jadi boleh yang tak dapat hadir ikuti melalui Radio Hang. Secara live kemudian Paltok sebelah petangnya. Begitu juga saya katakan bahawa buku ini tidak akan dijual kecuali dengan harga $50 untuk apa? Untuk infak. Infak ini dibagikan kepada tiga. Pertama sebagaimana ditulis di sini untuk sebuah madrasah yang akan kita uruskan di mana, di Melbourne. Kedua, Radio Hang. Ketiga, mungkin kita akan ketepikan untuk satu urusan membina satu akademi. Oleh kerana belum didaftarkan, kita tak akan iklankan. Tapi wang tu akan disimpan oleh pemegang amanah kita, Ummi. Ummi untukmu, ya, masyarakat Islam, Ummi, UMMI. Dan Ummi akan mengendalikan beberapa daurah ataupun seminar. Dan kami bulan 3 kalau jadi akan buat lebih besar daripada ini. Tapi bergantung kepada kejayaan yang ini. Sebab ada syarikat-syarikat yang akan melihat kalau kita berjaya ni bermakna kita bekerja, dia akan sponsor banyak daripada kegiatan kita ni. Dan pada dasarnya jamaah kita di Malaysia sanggup bekerjasama dan kita akan sewa satu bangunan yang boleh muat 1,000. Sebagaimana kita buat untuk Ustaz Hakim dulu. Ya? Kenapa kita buat daurah? Banyak matlamat kami. Pertama untuk silaturahmi. Kita kadang-kadang tak kenal antara satu dengan lain, tapi dalam daurah baru kenal. Ada orang yang tak pernah jumpa selama 15 tahun, 16 tahun dengan kawannya. Tiba-tiba dalam daurah jumpa, berpeluk dia. Rupanya antara satu manhaj dengan anak katanya, cuba lihat. Begitu juga, sebagaimana kita tahu bahawa sering saya meminta bantuan infak kerana menyalurkan infak ini kepada sebulan dan sebulan. Betul kan? Tapi saya akan kurangkan kerana image kita. Ya. Dan ada orang yang mengatakan, betul ke? Jadi sekarang apa saja kita akan salurkan ke mana? Ke tabung Ummi. Ummi akan uruskan semua infak-infak ni. Tetapi saya masih menerima orang yang beri secara peribadi kepada saya. Saya masih menerima kerana kalau semua melalui Ummi, Ummi tu perlu hitam putih. Lambat jadinya. Okey? Kemudian kita berusaha untuk membantu sekolah-sekolah yang ada sekolah hampir tutup. ya, ataupun sekolah baru nak dibina. Kami akan, kenapa? Kami ingin mendidik antum sekalian supaya mengeluarkan infak. Kita dah bincang tadi, zakat ada dua. Satu zakat wajib dan satu zakat yang sunnah. Ini untuk bersihkan apa? Pertama, hati kita. Kedua, apa yang ada di rumah kita. Sebab mengeluarkan zakat ini untuk keberkahan rumah tangga. Dalam rumah kita ni banyak benda-benda yang kotor. Bagaimana cara membersihkannya? Tathir dengan cara infak. Ataupun dengan cara, pertama, zakat. Kedua, baru infak. Dan infak, sedekah dapat menyelamatkan 360 yang ada pada tubuh kita. Dan infak antaranya boleh memanjangkan umur dan menjauhkan penyakit, insyaAllah. Memanjangkan umur. Dan Al-Bali mengatakan infak boleh menjauhkan kita daripada, apa dia? Seher. Seher. Sebab bila rumah dipenuhi dengan malaikat rahmah, kerana rumah-rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan benda-benda yang kotor, benda-benda yang haram, malaikat tak masuk. Ini bukan tambahan hukum, mengatakan ada tiga yang tak masuk. Gambar, anjing, dan patung. Tetapi rumah yang dipenuhi dengan benda-benda yang tidak diberkati, benda-benda haram, juga malaikat rahmah tak masuk. Jadi bagaimana untuk membersihkannya? Sebab kadang-kadang kita tak tahu ya. Benda yang masuk ke rumah kita ni kita tak tahu. Benda halal tak haram, kita tak tahu. Kalau ditadikan haram, kita tak tahu. InsyaAllah dengan infak dan sebagainya, dia akan membersihkan uang kita dan harta kita. Jadi di sini ada ayat yang perlu kita faham. Ayat ni bukan dihiaskan untuk antum jadikan perhiasan, tak. Buku ni, ataupun apa, buku yang disertakan dengan, katakan bookmark ni, ada ayat Quran yang mana ayat mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan banjakanlah atau infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu, yakni bila dia mati, ia berkata, setelah dia mati baru dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sehingga waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah, berinfak, dan aku termasuk orang yang soleh. Dah mati baru dia mengatakan seperti itu. Sebelum mati, Syekh kita buat. Ya? Dan keberkatan rumah tangga kita, keamanan rumah tangga kita, di antaranya infak. Percayalah. Rumah tangga yang bermasalah ni, rajin-rajinlah infak. Ini bukan bermakna infak kepada anak semua, tidak. Ini bukan bermakna anak-anak kau, tidak. Anda tengok, siapa yang lebih berhak berima baginya, bagi kepadanya. Tetapi infak yang ini, kita nak buat amal jariah. Bila mati, kita tinggalkan amal jariah. Bukankah kita sudah tahu manusia mati tinggalkan berapa? Tiga, ilmu. Kalau nak buat sekolah, ilmu, tinggalkan ilmu. Kalau sekolah itu kekal, atau radio hang itu kekal, ilmu. Ketiga, anak yang soleh. Bagaimana nak jadikan anak kita yang soleh? InsyaAllah, kita selamatkan radio hang supaya jangan terkubur. Kita selamatkan sekolah-sekolah yang akan dibina atau yang ada dengan menyalurkan wang kita. Sedikit saja Allah minta, tetapi pahalanya besar. Ya? Jadi, siapa yang belum serahkan. Dan siapa yang inginkan ni, sama ada datang menjumpai saya atau menemui saudara Nahrawi. Ya, insyaAllah. Jadi, apa dia? Tiga soalan masuk. Okey. Kata sahabat ada tiga soalan masuk kerana ada masa sedikit. Teruskan tiga soalan ni. Jadi, kalau ada soalan tentang daurah ilmiah ni, jumpa saya. Ataupun soalan langsung. Ya, jangan jadikan daurah ni satu isu yang negatif. InsyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu musabakah? Adakah ia halal? Musabakah, tengok jenis musabakahnya. Musabakah ini kan berlumba. Rasulullah SAW juga berlumba dengan Aisyah. Ya kan? Rasulullah SAW berlumba dengan Aisyah. Aisyah menang. Itulah Aisyah masih muda. Rasulullah SAW pada masa itu sudah berumur. Ada ulama mengatakan sengaja dimenangkan Aisyah supaya dia bangga. Ada musabakah kan? Apa arti musabakah? Lumba lari. Siapa sampai dulu? Musabakah tu. Dalam bahasa Arab musabakah, tapi dalam bahasa kita adalah berlumba. Musabakah juga beradu. Seperti dulu musabakah Al-Quran. Beradu Al-Quran. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Tapi kalau peraduan, musabakah itu ada unsur perjudian. Ya? Semua ambil RM10, RM10, RM10. Atau $10, $10. Siapa menang dapat ada di semua. Itu haram, Syekh. Sebab nanti orang buat kerja itu bukan kerana Allah, tapi kerana nak 10 ribu ke 20 ribu je. Sedangkan innamal a'malu binniat. Kecuali kalau katakan dia buat satu-satu apa kontes dan sebagainya, siapa menang dapat. Tapi tidak diwajibkan bayar. Tiba-tiba kita menang. Itu boleh. Tapi kalau memang dah diatur, ambil seorang RM10 ke RM20, $20 ke $10, kemudian dibuat seperti itu, hukumnya haram. Jadi musabaqah dalam bahasa Arab, tetapi terjemahkan bahasa Melayu dua, satu berlumba. Satu peraduan. Ya? Seperti Ratu Cantik itu musabaqah juga boleh. Perempuan dibogilkan, ditengok siapa paling cantik. Itu musabaqah juga dalam bahasa Arab. Faham insyaAllah? Itu haram. Kan? Begitu juga musabaqah Al-Quran. Mereka mengatakan musabaqah Al-Quran untuk mendidik manusia supaya pandai baca Al-Quran. Saya nak pandai baca Al-Quran, anta buat apa namanya? Apa yang disebut tu? Apa ni panggil astaka ya? Sampai 1 juta. Lepas tu buang. 1 juta kalau berikan Al-Quran berapa banyak? Untuk supaya datangkan orang seluruh negeri membaca Al-Quran, laki-laki perempuan pun dibaca di situ, membaca di situ, hukumnya haram. Itu baru tempat tu. Apa dipanggil tu? Astaka ya. Itu baru astakanya. Makanannya yang dikasih. Kambangnya, itunya, ininya, saya rasa berjuta. Apakah duit itu beri manfaat? Cuma nak dengar orang baca Al-Quran. Nak dengar baca Al-Quran bagus, berilah CD berapa sen saja. Berilah keset. Ini dibazirkan duit umat dengan berjuta-juta. Subhanallah, apa faedahnya? Kemudian yang menang dipuji, yang tak menang dihina. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu sama. Jangan dikatakan ini tak bagus, ini bagus. Bila Quran semua bagus. Begitu juga bila suara perempuan dibacakan seperti itu, hukumnya haram. Sebab suara perempuan aura. Lihat ya, kalau kita baca dalam solat, tiba-tiba salah, boleh perempuan betulkan? Tak boleh. Dia kena tepuk tangan. Katakan, subhanallah macam laki-laki, batal dia. Okey. Azan tu, pernah tak perempuan azan? Sedangkan azan nak datangkan orang ke sembahyang. Katakanlah, Syarifah ini perdu suaranya. Datang ke Singapura, pergi bijit, suruh azan. Dia kasih duit. Supaya orang datang misalnya. Langsung tidak boleh. Kerana suara perempuan tu haram. Diperdengarkan kepada yang bukan mahramnya. Jadi musabaqah di situ perempuan. Kemudian dikasih hadiah dengan tiket umrah pergi balik. Satu keluarga, yang ini suami isteri. Dan banyak lagi subhanallah pembaziran. Dan Allah mengatakan, لا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Jangan kamu membazir, bazirkan duit. Kerana pembaziran itu adalah kawan syaitan. Kalau kulihat apa itu musabaqah, faham sekarang? Peraduan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Di antara yang diharamkan adalah peraduan Al-Quran. Tapi ada mengatakan Saudi dan Taurang. Syekh, di Saudi itu macam-macam ada. Yang sunnah ada, yang bid'ah ada. Ya kan? Kerajaan tak boleh halang. Takkanlah semua orang Saudi itu ahli syurga. Ada juga. Mungkin jenderal iblis pun kat situ. Ya kan? Yang dilantik oleh iblis. Untuk apa? Untuk jadikan orang ibadah tu buat syirik di situ. Memang betul. Memang betul. Ini bukan dalilnya Saudi ataupun Mekah atau Madinah. Bukan itu dalilnya. Dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Dan kita katakan lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau musabaqah seperti musabaqah Al-Quran itu bagus, tentulah sahabat dan lumba-lumba buat musabaqah. La sabaquna, sabaquna itulah musabaqah. Lau kana khairan la sabaquna, sabaquna itulah musabaqah. Maksudnya kalau benda itu bagus, sahabat dan lumba-lumba bekerja-kerja untuk melakukannya. Jadi musabaqah apa dia? Berlumba-lumba untuk dapat nombor satu. Ataupun nak ke depan. Itu musabaqah. Wallahualam, dia ada dua lagi soalan kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah boleh saya bersama teman-teman kerja sejenis pergi musafir ke Batam tanpa suami-suami kami ataupun mahram kami? Haram hukumnya. Apa cerita? Haram hukumnya. Walaupun yang bersama puan ini ataupun saudari ini puluhan atau ratusan. Itu bukan jaminan. Jaminannya Quran hadis. Kalau hadis mengatakan tidak jamin itu haram, maka tak haram. Jangan kata, oh ulama kita mengatakan boleh. Itu ulama apa namanya? Ulama apa? Ulama supaya orang dengar dan supaya dia diterima oleh orang. Sebab orang sekarang nak macam tu. Oh, Ustaz Rasul ni susah sikit nak pergi haji. Saya ada duit nak pergi haji. Tak ada mahram, tak boleh pergi. Baik, saya pergi haji orang lain. Pergilah, entah. Anak lain. Begitu juga umrah. Berapa ramai umrah nak datang umrah? Jika Ustaz boleh tak saya pergi? Ada mahram, tak ada mahram, tak boleh. Tak boleh ke? Ustaz lain boleh? Itu Ustaz lain anak tak masuk jambu. Anda nak pergi Ustaz lain, itu urusan anda. Kami tak kompromi. Saya dari 84 balik sampai sekarang, cuba dengar. Saya tak berubah. Tak berubah. Tak ada perubahan. Sebab saya bawa Quran hadis. Kalau hadis tu berubah, berubahlah. Takkan hadis berubah. Kalau Quran tu berubah, berubahlah. Takkan Quran berubah. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Perkataan saya terjaga kerana saya mengikut Al-Quran. Quran itu terjaga sampai di kiamat. Perkataan saya terjaga kerana saya ikut hadis. Hadis tak akan berubah sampai hari kiamat. Betul kan? Hadis berubah, tak boleh berubah. Jadi kita katakan, jangan muzabzib, tak muzabzib. Zigzag, tak boleh. Fastaqim kama umir. Istiqamalah sebagaimana diperintah. Jadi kita kena istiqamah. Ya, kena komitmen dalam agama ni. Kalau tidak, subhanallah. Teruskan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana harus bakal suami melaksanakan solat sunat nikah? Apakah setelah nikah secara berjamaah pada waktu malam hari sebelum jima bersama bakal isteri? Ya. Yang bagusnya seperti itu. Ada ustaz-ustaz ni nak nunjuk dia hebat. Lepas saja nikah, disuruh pengantin tu sembahyang dua rakaat. Tengok ramai-ramai. Ya, Syah, ini kerja bodoh. Disuruh sembahyang bila? Sebelum bersetubuh. Maka isteri bawa ke bilik tu susu. Disuruh suaminya minum. Kemudian suaminya ajak sembahyang dua rakaat. Sembahyang dua rakaat. Isteri di belakang. Lepas sembahyang dua rakaat, minum susu, ya, buatlah apa-apa nak buat. Itu hak dia. Itu sunnah. Bukan lepas nikah, Pak Imam suruh sembahyang dua rakaat. Itu jangan ikut. Itu bid'ah. Tak ada. Bila waktunya? Waktu dia berdua dalam bilik sebenarnya. Hebatnya solat. Dimulakan silaturahmi setelah diikat dengan pernikahan dengan solat. Ingat Allah dulu. Ingat Allah dulu. Jangan terus gopoh-gapah. Takkan lari, takkan hilang. Jangan gopoh-gapah. Ingat Allah dulu. Itu keberkatan yang Allah akan beri kepada kita sepanjang hayat kita bersama dia. Ya? Kita dah bincang dalam satu buku yang saya tulis. Buku ni di tengah ni. Ya, selamatkan rumah tangga anda melalui titian sunnah. Dan dalam buku ini saya tak ulang lah. Dalam buku yang ini kita akan bincang juga kegagalan rumah tangga, siapa dipersalahkan. Selalu suami salahkan isteri, isteri salahkan suami. Kita bincang siapa sebenarnya yang bersalah. Siapa yang bersalah? Yang bodoh dia bersalah. Kalau suami bodoh, memang dia bersalah. Kalau isteri bodoh juga, kalau suami tak didik, suami tetap salah. Ya kan? Okey, kita akan bincangkan yang ini di kuliah di apa di satu. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada menyebut bahawa Rasulullah memarahi orang yang membakar semut. Jadi apa harus kita buat jika rumah kita penuh dengan semut? Iya. Dia tak ada sebab. Kalau dah rosakkan makanan kita, kita bunuhlah. Dia tak diduduk, relax-relax, tiba-tiba kena gigit semut. Dia narilah, berpindah kan? Dia tak. Dia pergi ambil api, dia bakarnya. Siapa suruh? Kau di rumah kita, makanan kita dikerumun oleh semut. Kita kena bunuh semut tu. Sebab dia sudah merosakkan kita punya harta dan sebagainya. Ya, semut yang boleh merosakkan datang ke rumah kita, kita boleh bunuh. Memang kena bunuh lah. Kalau tidak, harta kita gula kena masuk semut. Atau biarkan, oh kata Rasulullah jangan bunuh. Ya, Syekh. Ini kerja apa ni? Makanan dia masuk semut. Jangan buang semut, kata Rasulullah. Ya, kita cari puncanya. Kita boleh bunuh kerana dia boleh merosakkan kita punya harta. Tentang sahabat tadi, dia duduk. Tak ada benda. Sekali kena gigit semut. Satu semut gigit, semua dibunuh. Mana boleh, Syekh? Dia tak mengancam anda. Anda kacau dia, mesti dia gigit. Kecuali kalau ada masuk rumah kita, merosakkan harta kita, kita kena bunuh siapa pun, ya kan? Jadi, itu puncanya. Okey, teruskan soalan. Ya, teruskan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua Ana beranggapan meletakkan Yasin dan Al-Quran dalam kenderaan boleh mencegah dari bala bencana dan gangguan syaitan. Bagaimana nak menerangkan kepada orang tua Ana? Ya. Saya nasihatkan kepada antum. Dakwah itu adalah hujah. Dakwah itu hujah. Kalau tak ada hujah, jangan cakap dulu. Okey? Sebab Allah menurut Rasulullah SAW datang dengan hujah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma 'alaina illal balagh al-mubin." Tidak ada kewajipan kami kecuali menyampaikan dengan mubin. Mubin itu bayan. Apa itu bayan? Hujah. Makanya disuruh Rasulullah SAW iqamatul hujah. Tegakkan hujah. Quran sendiri mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah Quran? Hujah. Wal mau'idatil hasanah. Apa itu mau'idatil hasanah? Hadis-hadis yang sahih. Itu hujah. Kemudian baru wajadilhum billati ahsan. Barulah berbincang dengan ayah, baru bincang dengan ibu. Jangan katakan ma ma'atani syirik. Tak bolehlah. Anta menghukum. Anta terus berfatwa. Kita tidak tidak disuruh berfatwa dulu, tapi kita disuruh berhujah dulu. Kalau tak berhujah, berfatwa, bila antum dilantik oleh masyarakat sebagai mufti? Antum bukan mufti. Jangan berlagak jadi mufti. Kita katakan sesuatu, ia ada hujah. Tak ada hujah, cepat-cepat tanya kepada ustaz. Okey. Di antara hujahnya, bahawa itu syirik, kita beribadah perlu ada hujah. Kalau tak ada hujah, kalau bab akidah, syirik. Kalau bab ibadah, jadi bid'ah, haram dan sebagainya. Di dalam hadis yang sahih, di antaranya hadis Bukhari, Quran itu tetap syirik kalau dijadikan tangkal. Atau tangkal itu tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Dua, Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas mengatakan seperti itu. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud mengatakan, tangkal tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Okey, apa tujuannya? Tujuannya tadi tangkal, pendinding. Tapi kita bawalah hadis ni. Kemudian apa itu tangkal? Jadi kita kata tangkal, kata Rasulullah SAW, At-tamimatu syirkun tiga kali. Kalau tiga kali atau dua kali, awak makal, ini sesuatu yang serius. At-tamimatu syirkun, at-tamimatu syirkun. Tangkal itu syirik, tangkal itu syirik. Apa itu tangkal tu dia? Lihat dia, kita diberi oleh Allah SWT ilmu, kita pun takut tengok tu. Tapi bagi orang yang tak ada ilmu, itu dicari. Sedangkan bagi kita, bila kita nak keluar, apa kita baca? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadis sahih mengatakan pada masa itu, syaitan-syaitan mengatakan, dia ni bagaimana kita nak kacau, dia sudah meruqyah dirinya. Makanya, bila kita baca seperti itu, maka perjalanan kita tidak diganggu oleh syaitan dan kita tawakal. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan inilah sifat orang beriman kerana Allah mengatakan wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Jadi kalau kita bertawakal, Allah akan pelihara yang ditinggal dan Allah akan pelihara kita yang dalam perjalanan. Kalau dikatakan kita ditakdirkan mati, matinya mati syahid, syah. Subhanallah, sebab kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan susah sangat ya, tetapi dijumpa dukun-dukun pun jual. Al-bayanu zihrun. Dukun pun bayan. Bayan tu zihir. Dibelinya semua. Ataupun separuh. Tepuk hari tengok tak? Periuk pun boleh jadi tangkal. Tengok tak tepuk hari siapa yang datang? Di Wisma. Periuk boleh jadi tangkal macam mana, Sob? Sob ada kemas itu? Parang pun jadi tangkal. Alhamdulillah tak, parang tu dapat dimanfaatkan. Anak sedang nak tebas hutan. Ataupun belukar yang tempat anak nak ada apa? Jadikan sekolah ni. Jadi anak gunakan tajam pula, bagus. Besi jenis besi bagus. Bukan dijadikan tangkal, dimanfaatkan. Dan banyak lagi batu-batu ikan. Kalau kita tengok batu-batu akuarium tu, dia jadikan tangkal. Subhanallah. Ala kulli hal, tangkal tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Ya, itu jawapan saya. Teruskan. Khalas. Kalau tak ada soalan di sini, saya berhenti sampai sini kerana waktu sudah habis. Ja'far ada soalan? Ya. Yang lain ada soalan? Soalan Nordin, sebelum balik, saya nak jumpa. Okey. Ya, teruskan. Ya, teruskan sini. Bawa sini. Apa dia gambarnya? Mudah-mudahan. Kalau saya design dan jual hadis-hadis sendiri untuk dibimbing. Tujuannya untuk beri peringatan dan tawa. Kalau boleh, jangan buat seperti ini. Stiker-stiker seperti ini memang tidak dibolehkan. Ya? Kita cari benda lain. Ya? Desain-desain seperti ini nanti ditaruh kat dinding, memamerkan Al-Quran atau hadis-hadis seperti ini dilarang. Ya, walaupun untuk peringatan bukan macam ni caranya, ya, insya-Allah. Ya. Macam mana? Apa saja berbentuk ayat Quran dan hadis tidak boleh dipamerkan. Bukan daripada bukan ayatnya yang betul. Ya. Okey. Kalau stiker yang bukan Quran dan hadis silakan, tapi Quran hadis jangan. Ya. Seperti nasihat ya. Sebab Quran dan hadis dia mukjizat. Ditakuti menyerupai orang-orang yang menjadikan Quran dan hadis sebagai perhiasan. Perhiasan itu seni. Seni bermakna satu penghinaan terhadap Quran hadis. Kalau kata-kata anta ya jadilah anta orang hebat dengan menuntut ilmu, silakan tulis. Ya. Jangan-jangan itu kalau boleh tinggalkan dulu. Ya. Sebab stiker-stiker seperti ini akan ditampal di kereta, di rumah dan sebagainya. Ditakuti menyerupai orang-orang yang apa? Kalau bukan ayat Quran silakan insya-Allah atau hadis. Tak ada masalah. Ini lama-lama sini tak ada masalah, ya. Jagalah kebersihan misalnya. Taruh gambar tak ada masalah. Itu ada masalah. Itu boleh. Itu boleh ya. Tapi ayat Quran tidak boleh. Hatta bismillah. Ada orang taruh bismillah, taruh kat depan pintu. Ini rumah orang Islam, tanpa tadinya bismillah ataupun assalamualaikum. Turunkan itu semua, jangan main-main. Ya? Okey, tak ada soalan lagi? Kalau tak ada, seperti biasa saya harap yang ingin bersama kami untuk daura silakan datang. Walaupun tak dapat di sini beli tiket, kita boleh beli di mana? Di tempat kita punya daura. Begitu juga saya tidak izinkan bawa anak kecil. Sebab nanti kita punya daura dipenuhi dengan pekikan budak. Dan kita kena jaga budak nanti. Saya pun tak boleh terus ingatkan jaga budak dan sebagainya ya. Jadi saya tak izinkan bawa budak kecil. Kecuali budak yang menyusu yang tak mengacau tak ada masalah. Di budak yang boleh lari sana lari sini tolong jangan dibawa. Belum mumayyiz. Ya, yang mumayyiz dapat mengatur dirinya silakan. Itu di antara permintaan saya. Kedua, masa kuliah kalau boleh telefon dimatikan. Ya, masuk saja dah start kuliah mula, telefon sepuluh dimatikan. Tidak boleh. Kalau boleh, kalau ada janji dengan kawan bahawa dia akan kontak kalau sesat, itu lain. Tapi kalau saja-saja dihidupkan, saya tak izinkan. Kerana banyak mengganggu ya. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dan dapat menjadikan kuliah ini. Dan saya akhiri aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum.